بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Bicaraan umur yang pertama adalah kita yang dikatakan di dalam umur yang pertama itu. Ini duduk lepas umur pertama. Ialah dari semenjak menjadi Allah akan Tok Adam alaihi salam. Tok Adam. Itu dah yang kata. Ialah dari ini. Mulai dari semenjak menjadi Allah akan Tok Adam. Ini mula kira umur pertama tu situ. Semenjak daripada menjadi Allah akan Tok Adam alaihi salam. Bila jadi Tok Adam dah. Dan menaruhkan. Allah Ta'ala taruhkan benih-benih anak cucunya, anak cucu bagi Tok Adam. Tok Adam lepas tu anak cucu dia, ada benih-benih. Benih-benih anak cucu dia. Allah taruh di mana? Menaruh tu pada sulbi dia. Pada hujung tulang belakang dia tu. Hujung tulang belakang. Segala benih anak cucu dia tu letak situ semua. Tuhan menjadi dan Tuhan letakkan, pemasukkan dalam hujung sulbi itu. Sulbi yang diberkat itulah. Sulbi yang diberkat. Sulbi yang berkat. Maknanya, tu ada ni Nabi alaihi salam. Maka dia tu pun yang diberkat. Sulbi yang diberkat. Sifat gitu ialah dah. Ayat sifat. Sulbi yang diberkat. Tulang belakang yang diberkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ayat kata, tu ada bila Allah tak, bila Allah Taala jadi dah tu lewat segala anak benih bagi segala anak cucu dia boleh leh duduk sini, duduk situ semua. Tu benih kita duduk situ kan ni lah ni hak kita tu, nak lepas pergi ke mana pula, lepas pergi ke mana, tapi duduk sini lah ni, duduk sini duduk terima pesakak ambil maghrib tu. Tapi mula-mula gitu tu duduk di tu ada alaihi salam. Ialah benih anak cucu tu. Kita manusia inilah. Benih anak cucu dia tu ialah kita manusia inilah. Pok kita inilah. Ini hak ramah-ramah ni jelah laka tu anak benih cucu dia tu. Maka setengahnya, setengah daripada benih anak cucu tu ahli bertuah. Jadi ahli yang bertuah. Maknanya ditakdirkan Allah supaya masuk syurga. Ahli bertuah jadi ditakdirkan Allah supaya masuk syurga. Allah menjadikan minhum lah. bertuah. Dan setengahnya, setengah daripada benih anak cucu ia pula ahli celaka, wa niyazubillah mizalik, ditakdirkan Allah Ta'ala masuk ke dalam neraka, wa niyazubillah mizalik. Itu ramai-ramai ni siap berlaku dah. Siap berlaku dah. Tak tahulah. Allah. Sebab tu pada malam Mi'raj, ingat tak Rasulullah naik kepada langit tu? Jumpa tu ada di langit pertama kan? Bila jumpa tu ada di langit pertama, nampak tu ada Dr. Krisi. Lepas tu dia ada puak dua puak. Puak lek kanan, puak lek kiri. Mama. Lepas tu bila dia paling tanya puak lek kanan tu, Nabi tu ada tu, senyum. Suka. Bila paling tengok lagi pula, tiak pula. Bila paling tengok lagi kanan, senyum. Mujo. Tengok lagi kiri, tiak. Rasulullah tanya, Nabi tanya, Malaikat Jibril kata, hey, Muhammad, adakah Tuhan nama tahu siapa laki-laki itu? Maka dia tak tahu. Itulah Adam alaihi salam. Lepas tu lagi kanan dia tu, anak cucu dia tu, yang bertuah tu. Sebab tu bila dia paling tengok lagi kanan, dia suka, dia senyum, dia mujo. Tapi bila paling tengok lagi kiri, temu anak cucu dia hak bercelaka tu. Maka ya tiak. Antuk. Tok asal dia. Tu ahli bertuah dan singgahnya ahli celaka. Siap dah. Tu dia takut kita tu. Tu. Kita ni tu tok mana dah. Dan pada satu masa, dia mau kata pada siap belaka dah semaya apa pula. Macam poso semaya apa. Ha tinggal. Cok situ. Habis. Semaya buat apa poso buat apa pula. Mau tanya gitu. Ha tak apa tinggal mu. Mu sore mu ngedi lah. Sebab tu kita takut tu. Kenapa? Kerana kita tak tahu kata kita ni hujung atau kita di mana. Tapi kelakuan pertama, kelakuan yang zahir dari masa sekarang tu sebagai dalil juga. Jadi dalil juga. Apa kita nak buat jadi dalil pula? Kita tak tahu. Tidur. Tidur tak kena semaya bay. Dia bukan. Tengok lepas Faridah tu dah sebab tu. Dia wajib kita kena pegang dengan takdir. Kita kena reda dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya dengan orang maksiat. Orang berlaku maksiat. Kita kena reda di takdir Allah Ta'ala. Yang Tuhan mentakdirkan bagi kita berlaku maksiat tu. Tapi satu pihak lagi yang redha dengan maksiat tu. Redha dengan apa yang takdir Allah Ta'ala bila berlaku dah, buat mana lagi. Tapi dalam hati tak redha dengan benda tu. Faham tak dah? Tu. Ya dua tu situ, dua lubang, dua cabai tu ubik tu. Tengok lagi kitab Faridah tu lah dah. Di awal-awal tu ada sebut. Setengahnya ahli bertuah dan setengahnya ahli celaka. Dan pada satu masa, ni nak mulai lah ni. Nak mulai cerita. Nak buat cerita. Allah Ta'ala kalau dia tak buat kita dimula boleh tak? Boleh. Tak buat pun dimula tak apa. Tapi buat ni nak jadi cerita. Nak jadi cerita. Walau sya'allahu lahadanna apa? Walau sya'allahu apa lahadanna apa? Dalam ayat tu hadar banyak tu. Walau sya' apa dia? Dalam surah Sejadah pun ada tu. Hafiz. Tak mari dah. Dan nak buat ni tak mari. Dia tak say tak apa. Baca-baca je mari. Kalau nak dia tak nak hari Ana. Apa? Walau nasya. Walau. Walau syikna la'atayna kulla nafsil hudaha. Dia kata. Walau syikna kalau kami kandak. La'atayna nasya kami akan berikan. Kulla nafsin akan tiap-tiap diri tu. Ada dapat hidayat semua. Kalau kami kandak kami nak hidayat belaka. Jadi berjuruh belaka setiap dunia ni. Boleh tak? Boleh kalau kami kandak. Pahal daripada ayat tu. Kalau kami kandak nak jahat belaka. Boleh. Tapi walakin haqqal qawlu minni, tapi aku sudah tetap disedia kala lagi. La'am la'anna jahannam minan jinnati wan nasi ajma'in. Aku nak penuh juga neraka jahannam. Nak bon juga puak-puak manusia dan jin tu. Dia penuh neraka jahannam ku. Dia siap dah. Aku nak bon juga. Nak bon juga nak buat kan lah. Tu. Allahumma salli ala sayyidina. Habis itu dah. Ha, maka dan pada satu masa, yakni pada masa telah dijadikan Adam alaihi salam, mana gitu. Dan pada satu masa, yakni pada masa telah dijadikan Adam alaihi salam, masa tu jadi siap dah. Bila jadi dah tu ada kita, berlaku satu perkara. Ha, satu peristiwa, satu perkara. Ha, tu satu perkara. Berlaku satu perkara. Ha, tu dah. Berlaku di mana? Berlaku pada tempat yang bernama Wadi Nu'man. Berlaku pada tempat yang bernama Wadi Nu'man. Tuhan we berlaku satu perkara, satu peristiwa di tempat yang bernama Wadi Nu'man. Wadi Nu'man ini duk mana? Dekat Padang Arafah. Dia kata dekat Padang Arafah. Ha, tu. Mana dekat Padang Arafah yakni di kawasan yang berhampiran dengan Padang Arafah. Ha, di kawasan yang berhampiran dengan Padang Arafah. Hai berlaku situ. Ha, situ. Di Wadi Nu'man, dia ada dekat Padang Arafah satu kawasan namanya Wadi Nu'man. Situ sempat bersejarah pada masa-masa dulu. Belum pernah jadi Adam gitu. Allah Taala berlaku tempat yang di tempat yang bernama Wadi Nu'man. Tak bisa pergi dah. Duduk macam mana? Puh pergi Mekah pun kadang tak bisa pergi Wadi Nu'man. Karena dia pergi ya wukuf Arafah ya, dia tak ada cari Wadi Nu'man, tok saya tak bawa pergi dah rugi masa. Tu saya kata baik, baik ku buat klik buat tidur. Maaf harap. tak ada juga tok saya lagu tu Allah. Sosok pergi ya kalau kalau pergi Mekah tok saya malam-malam. Tu saya malam-malam ni Allah ya kiring kita pula kadang dia kiring kiring sah. Dia duk gaduh nego ya. Lepas tu ambil kita pergi kek kat Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz. Nyanyo baik tu. Gi kat Ustaz support dengan Abang Bola kata marah, eh kita pergi dengan Ustaz ni. Oh, ya tak Ustaz. Hak pesing, pesa duk ngaji Mekah. Lama tu, hak Ustaz pesa tu. You tahu tempat tu tempat ni. Ha, Ustaz pesa tu. Ni Ustaz muda-muda. Habis dah ratu-ratu ibu, nyanyo. Hagi tengok, kita pergi Arafah dah tanya tengok Wadi Nu'man dekat tu mana. Ha, dia kata, dekat Padang Arafah tu lah dia kata. Dekat Padang Arafah situ. Mana Padang Arafah eh? Tempat orang hadir kerja haji tu. Takut kita tak tahu. Budak-budak ni tak tahu kata Padang Arafah di mana. Maka setiap dia datang badar pula tu. Padang Arafah ni, tempat orang hadir kerja haji. Ha, learning tu lah. Padang Arafah tu tempat orang duk pergi kerja haji. Orang duk pergi wukuf situ. Tapi berlakunya di Wadi Nu'man dekat-dekat tu. Ya dah, dekat-dekat tu. Ha, lagu mana caranya? Iaitu satu perkara yang tu hari berlaku ni. Tuhan mengeluarkan benih-benih tu. Mengeluarkan benih-benih itu. Benih-benih anak cucu Adam tu. Yang ada di sulbi tu dah. Tuhan mengeluarkan. Di sulbi tu ada siap dah. Bubuh taruh lah kat dah. Taruh tak boleh tak waktu baik lagi. Masa tu tak ikat janji lagi. Taruh je. Jadi memang taruh je. Tak ada ambil. Buat keluar kan. Bawa keluar untuk nak nak angkatkan janji. Ha, tak angkat janji lagi masa tu. Ha, dah. Lepas tu Tuhan mengeluarkan benih-benih tu. Benih-benih anak cucu Adam yang ada di sulbi tu. Banyak mana waktu baik. Mengeluar ke semuanya. Ke semua benih-benih tu. Waktu baik semua. Budu bagi. Allah lagu mana tak kelaku dia dah. Tapi tu waktu baik bagi. Dapat hang mengeluar tu daripada belakang Adam bro. Kata ulama keluar sepeng sumuk keluar daripada sarai dah. Baik bagi. Ah tu ya Allah Allah Allah Allah Allah. Allah. Masuk. Oh, banyak jak daripada awal ada sampai akhir kiamat. Dah. Ha, tubik mari apa pula tu. Semuanya daripada belakang Adam. Hak ni berlaku dari hadis yang sahih semua ni. Ha, sebutlah hadis yang sahih ni. Daripada belakang Adam. Sebab apa? Wak keluar wak apa? Mengeluar benih tu ilat dia supaya mengikatkan janji, ikat janji. Kecek itu ikat janji tu. Ha, tamat janji. Jadi buat janji gitu ya lah dah. Ikat janji. Ha, tu. Ada dah. Ada supaya mengikatkan janji ini supaya buat janji perjanjian gitulah. Ayat dia mengeluarkan tu supaya ikatkan janji ini supaya buat perjanjian. Nak janji dulu. Ha, tu masa tu kita semua tu duk janji tu hak ni. Duk janji siap dah. Lupa janji tu. Ha, tengok janji apa ni pun depan ni. Mengikatkan janji. Supaya mengikatkan janji, janji di atas perlu mengikatkan tu di atas mereka itu, di atas mereka itu benih-benih tu. Nak ikatkan janji atas mereka semua. Nak wi mereka tu boleh janji dengan Tuhan belaka pada masa tu. Mak lagu mana cara ikat? Dengan khulul tak kena. Mengikatkan janji di atas mereka itu, mengikatkan janji dengan bertuhan mereka itu benih-benih tu bertuhan kepada Allah Taala yang satunya. Tak rojak tak apa. Yang satunya tulis itu sikit. Bertuhan tu yakni Allah keluarkan mereka supaya memberi mereka itu buat perjanjian kepadanya bahawa mereka akan bertuhan dan akan beribadat kepada Allah yang satu jua. Akan beribadat kepada Allah yang satu jua. Ya moga Allah Ta'ala satu, Tuhan-Tuhan yang satu. Sebelum nak buat makhluk tu, sebelum pada nak pergi keluar kepada alam dunia ni, nak pergi ikat janji dulu. Pada masa tu panggil tu baik semua. Benih Adam daripada hujung sulbi tu, waktu baik mari, nak ikat janji sore-sore. Ini isyarat kata semua pada masa tu kita tu berakal dah. Masa tu kita dengar dah. Masa tu kita boleh kecek, boleh peher dah. Tapi ke mana jadi lupa tu? Ha tu ada sebab-sebab. Ha tu ikatkan janji di atas mereka itu. Ha mengikatkan janji dengan bertuhan mereka kepada Allah Taala yang satunya. Nak wirayat kata, "Hei, ku ya Tuhan yang satu." Ha tu dah. Tapi dia duduk le perut lepas suruh lapis demi selapis ya lama. Lama tu lupa janji eh. Lupa janji eh tu bila celak mata kau lupa sentuh alam daripada alam zat tu. Bila jadi benih, keluar jadi manusia, telek mata tengok alam kasar, lupa janji itu. Tapi walaupun lupa janji, tobe'ak semula jadi fitrah tu duk ada lagi nak bertuhan. Fitrah tu duk ada, orang panggil duk cari setiap saat cari Tuhan tu. Sebab tu jadi hadap ikut usir tu. Hak duk hadap batu, hak ni jadi hadap pohon kayu, hak tu hadap langit, hak duk hadap bumi, hadap bintang, hadap bulan. Sebab apa? Sebab fitrah asal manusia nak cari Tuhan. Ya ikatlah nak cari tu kan. Cuma kita, mujur kita ni telek mata pak nampak makan piah putih. Ada beberapa puak telek mata nampak pala licin kai kuning. Ha tu sepuak. Nak jadi hadap kot tu kak. Ha, sebab tu ya ingat janji yang hari. Dan akan kembali ingat pula kemak esok. Ingat berlaku. Ha tu. Ha tengoklah eh. Bertuhan dengan yang satu. Lepas tu sebagaimana firmannya firman Allah Taala tu ya firman. Dalam Quran eh wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurri akhadha rabbuka min bani adam dhurriyyatahum wa akhadha min zuhurim pada pada min bani Adam tu wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna mik sekat tu jadi al ayata hubung sama mik lah ha mik kat tu ya ni syahid besar artinya arti firman Tuhan tu tu kata kan no? Dan pada ketika, jadi dan ingatlah wahai Muhammad, wa'id. Dan ingatlah, hey Muhammad, pada ketika mengambil oleh Tuhan engkau, engkau hey Muhammad lah, pada mengambil Tuhan engkau. Jadi kita kata ni, dan ingatlah pada ketika mengambil oleh Tuhan engkau, hey Muhammad, mengambil daripada anak-anak Adam tu. Jadi daripada benih-benih anak-anak Adam, daripada benih anak-anak Adam. Mana kita? Tuhan ambil daripada benih anak-anak Adam, dari belakang-belakang mereka itu. Mereka itu anak-anak Adam tu. Tengok Tuhan kacak dah. Ni kira gimana ni? Kok ana ni kita ada belakang dah. Ana masa tu. Ambil daripada anak-anak Adam, daripada belakang-belakang mereka. Tak ada. Ya kira lagu ni ya. Kerana semua tu ada siap dah dalam sulbi Adam. Maka dalam masa tu orang panggil ada kira perdu dah, kata ya ni pak anak cucu pesen suci dah. Padahal keluar mari sekali lah ko, tapi ibarat kata ambil pada belakang-belakang mereka. Ya tu dah. Kerana apa? Kerana bila Adam mati, anak cucu dia semua tu berturun-temurun gi, selapih demi selapih ya. Kira gimana supaya dengan ambil pada belakang masing-masing tu dah. Padahal pada masa tu dia so ya. Sekali sama-sama. Tapi kecek tu dia kata min zuhurihim. Ha tu dia kata. Kok tu? Ni dia tak nak sedap mana ya, moga bukan alam dia dah, ni alam yang dua dah. Kena mai duk ion adid eh. Dok yang adik ingat hok dulu. Ha gitu. Bukan rak lecat ni. Oh, ke pejam mata nampak masa dulu. Ada orang tu mengaruk ya. Bohong saja ya. Kalau nampak pun suak supa dengan Allah. Ada sia ni Allah, macam-macam. Dia pejam mata je nampak dah masa dulu. Masa alam dulu tu dia duduk bersih mana. Jadi apa? Lo ni dikaya sebab dulu wahyu wak sedekah. Aha tu. Lo ni dikaya, lo ni disesok sebab dulunya dia tak biasa sedekah. Ada pejam mata tengok barang hak dulu betul tu. Hak Tuhan nyuk ke iblis saja tu wi gambar-gambar benda tu sehingga mereka tu tak sedar, tak khabar kata benda apa mereka duk tengok. Duk rasa lagi. Padahal benda tu tak ada. Yo alam so ya, dua ya. Alam zar ni. Patu lepas tu alam dunia je tak ada dah, kata apa cat. Catna pula. Cat. Ya betul tak yakin mana kata ada catna dah. Tengok dia kata, ta chatna mi jing, dia kata. Ta chatna mi jing ko hai. Berarti tak yakin sangat juga. Oh. Ta tu. Ta chatna mi jing. Eh, ko hai dia yudekan lah. Mondok gitu. Tak yakin mana juga. Pahal di situ kata mereka pun tak yakin li dengan akidah mereka. Oh. Ha dah. Dari belakang mereka-mereka itu. Ada mengambil akan anak-anak cucu mereka itu. Mereka itu anak-anak Adam itulah. Tulis betul anak cucu sikit apa? Mak takut. Yakni Allah Taala mengambil akan segala benih. Mengambil akan segala benih anak cucu bagi Adam, dan dikeluarkan mereka daripada belakang Adam untuk mengikat janji. Tu je kesimpulan sikit ya. Kesimpulan yang ada pada baris-baris tu. Tu. Allah Ta'ala mengambil akan segala anak benih, anak cucu Adam tu. Dan dikeluarkan mereka daripada belakang Adam untuk mengikatkan janji. Waktu ayat tu. Pahal sikit lah. Anak cucu mereka itu. Waktu baik mari dah. Waktu apa? Dan persaksi. Iyo. Tengok ayat tu lihat lah. Waktu baik mari tu. Anak cucu Adam. Semua benih keluar mari belakang dah. Dan persaksi iyo apa? Ya Allah. Persaksi. Gerti persaksi dah. Saya ada persaksi. Bagaimana persaksi? Mempersaksi. Apa makna persaksi? Menyaksi. Menyaksi ni kita. Dia menyaksi. Menyaksi ni apa? Menyaksi ni yang ni. Ya dua macam-macam tu. Saya menyaksikan. Menyaksi beberapa perkara. Menyaksi ni kita juga menyaksi dah. Persaksi maknanya Tuhan tu apa dia? Tulis itu persaksi. Yakni Allah menjadikan diri mereka sebagai saksi. Sebagai saksi atas diri mereka. Sebagai saksi atas diri mereka. Hadaplah. Persaksikan maknanya Tuhan tu ambil widya tu waktu baik mari nak jadi saksi atas diri mereka sendiri. Ah, ingat mau jadi saksi tak dah hukum amal-amal tu. Ha tu, persaksi maknanya wak apa nak kata ni? Asyhadu. Buat saksi. Ha, buat saksi dah. Ha, buat saksi. Buat saksi dah. Dan buat saksi iyo ya Allah Taala akan mereka itu, mereka itu anak-anak Adam tu, persaksi itu di atas diri-diri mereka itu, mereka itu anak Adam. Faham nampak sini ya? Persaksi atas diri sendiri. Supaya kita mimpi anak kita mainlah. Kita dengan anak kita ya sore. Ya tu. Ayah nak duit. Satu. Tak pun nak bayar esok. Tak pun nak bayar esok. Ayah pun buat tu baik. Ingat. Deh. Apa nak jangan kata nak. Janji tu. Janji tu. Yo, yo, yo. Janji tu. Ya. Ha, hei. Ha, tu janji. Orang panggil apa? Persaksi. Maknanya, menjadikan diri mereka itu saksi atas diri mereka sendiri. Ada masa tu sama je tu baik panggil. Nak jadi saksi atas diri mereka sendiri. Fear tu yang disaksi lagi. Ya. Eh, tak tahu dah. Ingat lah, ha. Ingat tu. Janji tu. Yo. Yo. Ha, sedap. Lepas tu lepas dah tu, right. Seminggu pun tak warna. Seminggu. Yo belakang balik. Ya pun nak semata. Anak. Allah Ta'ala punya kecek dah. Tapi kita yo belakang dah gitu. Yo. Ini lupa boleh. Ha, tengok dia tanya. Dipersaksikan akan diri mereka itu. Di atas diri-diri mereka itu. Tu yang kan tau. Bila tubik main rama-rama tu, Allah Ta'ala tanya. Alastu bi rabbikum? Alastu bi rabbikum? Adakah bukan? Adakah bukan? Tidak, adakah bukan. Adakah bukan aku ni? Ini bukankah? Ha, gitu. Soalan kata gitulah. Adakah bukan? Ini bukankah? Adakah tidak? Ha, kata alastu. Adakah tidak aku ni Tuhan kamu? Tanya, tanya. Ni, padahal dia tu Tuhan. Dia tahu dah. Dia sendiri pun dia tahu. Orang kata dia tu Tuhan bagi segala alam. Tapi dia tanya lagu tu. Nak widah mu'ikat janji. Tak payah tak ada. Alastu bi rabbikum. Adakah bukan aku ni Tuhan kamu? Hei, ku ni Tuhan mu'mu kedak. Eh? Aku ni Tuhan kamu kedak ni. Ha, tu nak pejabat kata. Jo tu ya. Bila jo tu hai. Ingat janji dah. Jo. Ingat janji. Janji dah. Jo. Jo. Henguk saja. Henguk pokok. Pada masa. Yo, yo, yo. Tapi masa tu bukan henguk pokok weh. Masa tu you yakin 100% kata Tuhan. Allah Ta'ala tu Tuhan. Cuma you lupa je buat kena. Tengah jalan. Sebab tu hantar Nabi mari. Kau ingat-ingat tiap-tiap masa tu. Jangan lupa janji weh. Hari tu ada janji tu. Aduh, hok pesen ingat janji terima seruan Nabi. Ingat janji terima seruan Nabi. Hok pesen muda-muda tu lagi, pok ingat janji saja tu. Ha, hok tak padu, ha hok tu lupa. Engkar tak janji itu pula. Ha tengok dah. Ada kau bukan Tuhan aku ni Tuhan kamu? Berkata mereka itu anak Adam. Jawablah weh. Bala. Yo. Berkata mereka itu, yo. Apa yo? Yo tiga apa? Yo, tiga apa? Yo. Tuhan tanya ke mana ni? Tuhan tanya kata, ada ke aku ni Tuhan kamu? Jawab kata, yo, yo, tiga apa? Yo. Kami mengaku bahawa engkau Tuhan kami. Yo, yakni, yakni. Tuhan tulis kat yo. Yo, yakni. Kami mengaku. Kami mengaku bahawa engkau Tuhan kami. Yo. Nah, habis itu. Dia tu bukti banyak cara dah tu. Dia saja tu masya-Allah besar. Napa sepatah ya ya tapi maksud banyak. Ku ada ke tu ni aku ni tu hemu. Sebut kata Tuhan ni tuwe. Sebut kata Tuhan tu sembah. Tak itu. Tuhan, Tuhan ni sembahan. Jadi ada ke aku ni sembahan kamu? Ya. Ada ke tu aku ni yang yang menjaga kamu? Ya, adakah kamu yang merizki kepada kamu? Ya, adakah aku ni yang menghidupkan kamu? Ya, ya belaka sifat 20. Adakah Tuhan ada? Aku ada? Ya, adakah Tuhan aku sedia? Kerana sifat ketuhanan tu terkandung dalam tu. Bila mengaku kata Allah Ta'ala tu Tuhan, berarti mengaku segala sifat ketuhanan Tuhan. Ya, ya, ya. Kerana maksud yakin. Iblis pun yakin. Ini yakin. Ya kena Tuhan. Arif billah ke oh ya. Al arif billah. Iblis tu yakin dia tahu kena Tuhan lebih dari kita lagi. Tapi tak ada orang. Ah. Iblis tak biasa dalam bumi ni tak ada sejekah pun yang iblis tak pernah sujud kepada Allah Taala. Di bumi ni. Tidak ada tanah sejekah pun yang iblis tak biasa sujud dia kepada Allah. Berarti ia sujud lah kedah. Kita sejik tu pun tak rata lagi. Sejik tu tak rata lagi. Iblis rata dah. Tapi dalam hatu tak ada arah. Takdir Allah Ta'ala. Dia lupa ingat. Iblis ni dengan aku. Ha, tu. Lupa cerak-cerak. Ya Azazin, ya makrum sangat lah. Kata dia tu mustajab doa dah. Ya iblis ni orang maklum. Dia dalam langit semua pun malaikat semua tu makruh. Makruh. Masyhur. Maklum. Kata kata dia tu mustajab doa. Mustajab doa. Apa yang iblis minta Azazin pada nama masa tu. Tu hati mu berlaku. Satu hari Allah Ta'ala menghimpunkan puak malaikat semua dan Tuhan istiharkan bahawasanya. Hei malaikatku. Di langit ini. Di akhir. Aku telah catat pada lauh mahfud lagi. Pada azali lagi bahawa dalam kalangan kamu ni ada seorang hamba ku yang akan diakhiri akhir hidup dia dengan neraka dan akan kekal dalam neraka selama-lama. Pok kamu ramai-ramai tu. Ada seorang yang masuk neraka selama-lama. Gaduh lah pok malaikat duk minta sejak peluh malaikat jadi pok malaikat yang maksum dah. Bila sebut kata neraka pak tu duk bimbing dia masing-masing. Ah siaplah. Pian ni kena tapian ni. Duk bimbing, duk bicara ramai-ramai buat ia sama-sama buat ia tu. Lepas tu, ada ramai-ramai tu, eh, kita pergi cari Tok Guru pun. Masa tu, Azazin, Iblis jadi Tok Guru Malaikat. Allah Ta'ala lantik jadi Tok Guru bagi segala malaikat. Dia tu, eh, cari babo pun. Eh. Babo ni maklum sangat. Kata, tim setajak doa lagi cari dia lagi. Eh, minta dia supaya dia tu doa bagi kita ramai-ramai selamat. Orang pergi sepuak, satu grup pergi, masuk pergi. Eh, babo, minta doa tu. Allah ni, Allah Ta'ala, pasal naling, weh. Takut kena ke Allah. Ha, ya, ya Allah. Akit tangan doa, ya boleh. Ya Allah, selamatkan mereka daripada neraka. Ya Allah, selamatkan mereka. Jadi, rasa segar lah buat tu. Bila bila doa dah. Ha, pergi. Mari pula segerup, segerup, segerup. Akhirnya habis malaikat mari. Iblis doa semua kepada malaikat. Doa berlaku. Doa berlaku. So, ya tak doa. Lupa doa untuk diri dia sendiri. Doa ya orang lain boleh. Diri dia ya tak lupa. Ya Allah, selamatkan aku. Dia tak berlapar. Tak takdir tu, Hewi berlapar benda tu. Tengok takdir tu, Hewi Azali lagi. Dia lupa. Saya tengok, ya lah. Okay. Ya lah kena kepada mereka yang tu, Hewi sebut. Azazil. Maka kita ni ha, dia janji dah. Yo, apa yo? Syahidna, telah menyaksi kami, kami yang disaksi, kami yang disaksi atas diri kami sendiri. Yo, janji-janji. Syahidah jadi telah janji oleh kami. Kami janji, ya Allah. Tak apa kami janji. Yo, yo, yo. Yo. Hengo akhir ayat tu lah deh. Bacalah hengo akhir ayat itu. Ha, nak sekat tu ya weh. Allahu Akbar. Janji berlaku dah tu. Sebab tu. Takkan janji tu. Sebab tu dari ayat Quran eh, kata allazina yanquduna ahdallahi min ba'di misaqi. Sehingga ulama tafsirkan yanquduna ahdallahi di situ maknanya membatalkan janji yang telah janji pada azal, pada pada masa alam zat gitu. Kata nak bersembah Tuhan je. Bila siapa khabar-khabar mari nak syirik dengan Tuhan. Ini. Ha tu hak tu tengok tafsir lagu tu. Ha ha ha tengok. Cerita yang kau ni. Kita duk bucu mana satu? Kita ramai-ramai ni, ya belakang dah ni. Ya, ya, ya, ya. Dia pun ya dah tu. Dan adalah segala benih anak-anak cucu Adam itu ada belakang pada ketika tu. Ada belakang, ada kesemuanya. Ha, pada ketika itu, ketika dituntut supaya jadi saksi tu. Ketika itu, ketika dituntut supaya jadi saksi tu. Teka dituntut supaya jadi saksi. Teka Allah Ta'ala tuntut supaya nak jadi saksi atas diri masing-masing itu. Semua anak Adam tu ada belakang dah masa aku tu. Kita tu ramah dah. Kita nampak adik kakak pun kita ramah-ramah ni. Padahal serung je kita. Satu generasi je. Ha, tapi siapa mari dulu belakang tu kira di dunia ni. Padahal pada masa tu. Mana? Bukan you kenal pergi mari. Ha, ulama kata you kenal boleh kecek pergi mari pada alam tu. Dan kena pergi mari, kena mengkudah. Ha, maka dia kata, serta mendengar, weh. Mendengar. Duk lihat alam tak pun mendengar. Mendengar akan firman Allah Ta'ala tu. Dengar dah tu yang kata. Kalau tak dengar, nak jawab lagu mana kan? Alastu birabbikum ya qalu. Qalu boleh kata gitu, payah kata mendengar dah. Ada belakang dah. Serta mendengar belakang, dengar akan firman Tuhan. Dan boleh bercakap. Bukan dengar saja. Lepas tu tuan bisu tu tak. Ha. Boleh bercakap. Faham tak no? Faham kata dia boleh menjawabkan perkataan Tuhan tu. Dia dengar bila Tuhan khitab. Dia boleh jawab. Cik kata dia dengar dan dia boleh kecek pada masa tu. Boleh dah? Boleh bercakap jadi menjawabkan perkataan Tuhan. Dan lain-lainnya. Dan lainnya. Nyo-nyo mendengar. Lain pada mendengar tu ada lagi lah. Apa tak lain pada mendengar? Cuba ya. Apa? Boleh fikir ha, tu boleh faham. Kata budak kadang-kadang tak faham, tapi hari tu faham berlaku dah tu. Eh? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi tak ada Allah, tapi ada tapi lagi. Ha tu, eh, tapi lain ni, tapi mana? Nak tapi di mana? Keluar dulu. Ada berlaku pada ketika itu serta mendengar. Istidrak pada ada berlaku. Tu ada berlaku. Sungguh pun ada berlaku dah ketika tu, tapi tu bukan ada uponing lah. Tetapi nyo anak cucu tu. Rupa anak cucu masa tu tu kecil-kecil. Halo. Halo mana? Seperti sumuk. Semuk. Yang kecil. Semua semua lolo. Semua semuk. Tu. Semut. Semut kan sumut. Tu. Kalau bahasa sumut, semut wey. Semut. Dah. S-E dah. S-E dah. S-E-M-U-T. Semut. Kita ni sumuk. Su. Jadi tak tamawa. Sumuk. Kau kelata betul ke dah? Semua. Tapi dia tulis bahasa S-E wey. Bukan su tak? Se. Apa nama? Bila kau Kedah tu apa? Kapung ke apa? Semuk ke apa? Dia ada tu kita lalu dapat papel tu. Apa? Semuk ke apa? Eh? Ada semuk-semuk. Kotor apa? Eh mana? Apa? Kota sarang deh. Kota itu. Sarai semut. Kota tu ada sarai semut. Semut tu dah lah deh. Tapi nak kena ayat. Nampak tulis kena gening pula deh. Tulis saya deh. Kena semut tu pula. Sumuk. Nah, seperti sumuk yang kecil-kecil. Haluh-haluh ya. Masa tu. Lepas tu lepas pada ikat janji siap dah. Atas masuk kulit ke sarai. Sarai sumuk yang itu. Dan kemudian. Jadi kemudian daripada dipersaksikan. Lepas daripada dipersaksikan. Dan kemudian daripada itu. Kemudian daripada dipersaksikan dah. Bila Allah Ta'ala angkat perjanjian dah. Allah Ta'ala permasukkan pula ke dalam badan. Itu sarai dia. Allah Ta'ala permasukkan pula ke dalam badan tu Adam. Masukkan dalam badan ni. Ini ke dalam hujung apa nama? Sulbi. Tu Adam tu lah. Itu ke dalam hujung sulbi tu Adam. Bukan duduk kot pala setupuk. Duduk kot muka setupuk. Duduk kot telinga tak ada. Kalau badan tu nampak umum. Maksud badan ni setiap umum. Maksud badan di situ ke dalam hujung sulbi Adam tu. Peruh masuk gi. Ha nanti masa nak tubik lah wey. Satu generasi demi satu generasi. Ada. Dan keluar daripadanya. Keluar oleh benih-benih tu. Keluar daripadanya. Daripada tu Adam tu. Badan tu Adam tu. Keluar kepada anak-anaknya. Turun kepada anak-anaknya. Anak bagi tu Adam tu. Qabil, Habil dan sebagainya dah. Tubik lakor. Lepas tu lagi. Turun lagi. Dimakianlah bertali-tali tu. Dimakianlah. Yang ni keluar satu demi satu tu. Bertali-tali itu. Bertali-talian. Keluar seorang demi seorang tu. Tali. Tu. Bila anak cucu. Jatuh atas cucu pula. Cucu, cicit, cocok. Cocok. Cecek. Tak tahu nak panggil lah. Lepas pada tu. Cicok. Ada juga. Ada. Permasuk. Lepas tu lepas pada tu bertali-tali. Hengoh selesai umur itu masing-masing lah. Hengoh habis umur itu masing-masing. Tu. Jadi okay, habis masing-masing. Maka benih-benih itu. Benih dalam badan tu Adam tu. Ialah yang dinamakan dia akan benih-benih tu dinamakan dengan alam zar pada masa tu. Benih itulah pada masa tu dinamakan dia akan benih-benih tu dinamakan dengan alam zar, alam benih. Alam benih namanya. Alam arwah yang umum sikit pada alam zar. Kerana arwah ni dah dijadikan dulu belum pada zar. Roh ni jadi dulu belum daripada nak jadikan akan benih ni lagi. Ha tu. Habis itu dah. Dinamakan dengan alam zarin. Alam benih. Maka adalah ia. Ha, ia benih-benih tu eh. Benih dalam alam tu. Di dalam han bertuhan kepada Allah Ta'ala. Masa tu. Adalah ia benih-benih tu. Benih dalam alam zar tu eh. Di dalam han dalam keadaan bertuhan kepada Allah Ta'ala. Ya. Mengaku bahawa Allah Ta'ala jua Tuhan pada masa tu. Kita semua alam benih pada masa tu. Tu mengaku Tuhan satu lah kau dah. Bertuhan kepada Allah Ta'ala semua dah. Faham dah? Itu masa tu. Sebab tu dia yang mati. Tekoh helo-helo gitu tu. Dia tak kena. Dia masuk syurga. Dia masuk syurga. Ada apa lagi masa ni sebut. Tu. Maka adalah ia dalam hal bertuhan kepada Allah Ta'ala belakang. Bertuhan yang lazim daripadanya. Daripada bertuhan tu. Lazim mengaku nak turut Tuhan sepenuh-penuh. Lazim boleh mengaku nak turut. Mengaku nak turut Tuhan sepenuh-penuh. Geti tak sini? Bila mengaku bahawa Allah Ta'ala jua Tuhan, berarti sudah mengaku bahawa Allah jua yang aku semua. Dan Allah jua yang aku mengikut perintah. Dan Allah Ta'ala jua yang aku tunai segala suruhan. Tu. Peher dengan situ. Lazim kata bila mengaku kata Tuhan. Sebab kita tahu. Kita mengaku kata dia ni tu penghulu kita. Oh ni Tok Penghuluku ni. Lazim daripada mengaku kata Tok Penghulu, Pehe kata semua segala perintah dia aku kena turut taat dah. Muka aku hamba. Lihat tak? Tu lazim daripada situ. Kena tulis pula situ kenapa. Ya dengar saja. Dengar awak ulik. Dari ngatuk-ngatuk mari dengar. Waktu tidur rumah tak tak nyerah weh. Tak nyerah tidur rumah mari tidur sini. Nyerah. Jadi ulik lah dah. Dengar tu. Ada juga. Tak apa kot mari tidur sini lebih baik. Bagi saya lah mari tidur sini. Ngatuk-ngatuk tidur sini. Oh bata-bata pun duduk belakang dah. Sekurang-kurangnya duduk dalam majlis ilmu hingga sikit. Kalau mati tiga tu pun syahid lah insyaAllah. Dah, syarik dah. Buat mari, bilik ada kosong lagi. InsyaAllah kita siap untuk mereka hendak mari tidur. Kita siap lagi. Yang amai pun luar malak. Air ada lah tu nak masuk dalam chair. Boleh masuk dalam panah ada lah tu. Itu insyaAllah boleh buat. Allahu Akbar. Dah. Ya pula you got dengar Quran ngatuk. Ha pasal tu kan. Kita tu. Kalau dengar tu ha, jadi dengar benda pasal tu sikit amula. Tak boleh jadi ke dengan sendiri. Cuba kira dengan akal kita lalu-lalu bodoh-bodoh kita. Boleh ke dengan sendiri. Dengar Quran apa ngatuk selalu. Ngena dengar hal tak ngatuk. Ada dah tu. Hak duk bisik kot linga tu, hak duk siup linga tu. Tak nampak ya. Bila dengar Quran, kulit ni. Ngatuk, senyum. Tu. Ada dah tu. Kalau tengok, oh yeah, tak nyerah. Jadi duk boleh, duk boleh. Ngatuk pun jadi duk boleh. Kerah hantar boleh. Ada-ada tu. Pembantu-pembantu tu. Ada, kita tak nampak ya. Ha, habis itu maka teka tu ngaku ha, ni apa nak sapak mana dah tu, turut Tuhan tu lebih betul turut Tuhan tu ha, turut Tuhan yak ni apabila mengaku bahawa Allah jua Tuhan apabila mengaku bahawa Allah jua Tuhan maka berarti sudah mengaku bahawa Allah jua yang mereka sembah dan Allah jua yang mereka akan mengikut perintah dan tunai segala suruhan habis itu dia lazim situ dia pahir dengan cara lazim janji tu jadi dengan cara lazim pahir tak janji itu bukan janji dengan cara lapar tak sebab kalau janji lapar tak ada janji kalau tak ha, kami janji ha tu sungguh lapar tapi bukan janji dengan cara cara zahir janji tak jadi lazim lazim daripada mengaku kata Tuhan lazim daripada mengaku kata Allah Taala dia Tuhan lazimnya apa hak Tuhan perintah nak buat apa apa barang hak Tuhan suruh nak tunai gitu cara tu lazim daripada mengaku kata seorang tu penghulu lazimnya apa hak dia suruh kena buat. Hei tak? Lazim itu. Apa jalan lazim? Sudah janji lakon dah. Allahu Akbar. Nak tunai turut Tuhan sepenuh-penuh. Pada apa-apa suruhannya, suruhan Tuhan tu. Ikut Tuhan suruh pun nak tunai belakang. Muka janji dah. Dan tegahnya. Apa ni atas mana? Turut pada apa-apa. Tegahnya itu. Nak turut Tuhan sepenuh-penuh pada apa-apa suruhannya dan tegahnya. Jadi nak turut juga hak tegah. Turut tinggal tu lah. Ha, turut tu turut Tuhan sepenuh-penuh pada apa yang pada apa-apa suruhan. Hak ni apa panggil turut buat. Dan tegahannya, tegahan Tuhan ini turut tinggal, turut kok jalan tinggal. Ha, tu bila Tuhan tegah, ha nak tinggal, turut ya Allah turut tapi turut nak tinggal kat benda tu. Turut kata eh. Ha, dan tegahnya, tegah Tuhan. Tuhan lari la taqrabuz zina. Ha tu. Tapi gi juga. Ha gi juga. Orang panggil melanggarkan janji tu. Membatalkan janji Allah Taala. Hak tu kena denda. Denda tu. Inilah dikatakan janji dia kata. Ni inilah ini mengaku nak turut ni. Inilah ini mengaku nak turut Tuhan sepenuh-penuh tu. Ni rojak situ. Maka inilah ini mengaku nak turut sepenuh-penuh ni dikatakan janji hak ni. Ni panggil janji. Janji. Beda. Janji yang antara alam zar itu, yakni yang ada semasa pada alam zar itu, maksudnya yang antara alam zar, yakni yang ada semasa pada alam zar itu pada masa tu. Dia panggil janji alam zar. Janji alam zar. Hak Rasul hatta mari bukan tujuan gapo setengah daripada hikmatnya nak mengingatkan janji itu hari itu. Habis. Kau dulu. Dikatakan janji yang antara alam zat itu janji dengan Tuhan. Tak luk dia malak dah. Inilah dikatakan janji yang antara alam zat itu janji dengan Tuhan tu. Ni lah panggil janji dengan Tuhan. Allah, lepas tu lama berdoa dah weh. Maka tetap kalau lama masa. Lama masa. Lama masa turun benih tu. Lama masa ini lama masa turun benih dari seorang kepada seorang tu. Maka tetap kalau lama masuk, yakni lama masuk turun benih. Daripada seorang kepada seorang. Tu panggil lama masuk. Kita lah ni apa korun dah ni. Sejak tu ada hari tu, turun-turun benih. Tuang, duk tukar-tukar sare mari tu. Lama mana dah. Tetap kalau lama masuk, bertali-tali tadi. Dan bersalin-salin. Daripada satu rahim ibu kepada yang lainnya. Lain daripada satu rahim tu. Dan bersalin-salin. Bersalin. Bertukar. Berganti. Saling tu bukan beranak tu dah. Ya saling tani. Saling maknanya tukar. Ganti. Saling. Saling maju lagi. Saling. Bukan saling dengan mana beranak tu. Bersalin ada makna juga. Bersalin dengan mana beranak. Tu di sini maksud bersalin dengan mana berganti. Bertukar. Lama tengok rahim tu, oh, takut beranak pun eh. Tak, ni bertukar, bertukar, berganti sare. Bertali-tali dan bersalin-salin, bertukar, berganti. Daripada satu rahim ibu, berganti bersalin kepada yang lainnya, kepada rahim ibu yang lainnya. Dia kata, gi. Kita ni titik Nabi belakang ni kita. Kita titik Rasulullah. Titik Nabi pun Nabi ada. Ya, bila susuk dia ada belakang kan. Yang dia buat main, titik Nabi belakang ni. Duk imalat lah. Titik Nabi ada belakang. Jadi kira kemari, titik. Tu ada lah juga. Allah dah. Dan daripada satu sulbi bapak kepada yang lainnya. Lain daripada sulbi bapak ni. Tu. Tukar-tukar pergi turun. Tengok Rasulullah pun ambil di Adam tu, dia turun mari. Salurai tu. Tapi ulama nak cek kita tak boleh dah. Ahli riwayat hadis nak cek-cek nasab Nabi, sup siapa kepada siapa? Adenan tu ya. Lepas pada Adenan tu tak tahu dah orang panggil nak cek gi itu dah. Tapi ada lagi lah. Lagi. Sebab tu Adenan bila raibin. Ing dazawin ulu min nasabiyah. Di sisi pu ahli nasab tu, sup siapa Adenan ni cerak. Tapi lepas pada Adenan tu siapa? Nah, pi lagi. Tapi wa Adenan tu bila Roy bin Ingda zawin ulumin nasabiyah. Tapi akhirnya ila Zabih Ismail. Nisbatuhu wa muqtama wa muqtama wa mutaha. Akhirnya sud di Nabi Ismail juga. Sud cerak tu sud di Nabi Ismail. Nabi Muhammad yang mari ikut saluran Nabi Ismail. Tapi telah tu lepas pada Adenan tu kila. Ah, tu. Ha, tu dah. Ingat nama Nabi tu. Mana aku turun ni. Kita ke cik, eh, puak kita ni pelik juga dah. Jawi kita ni tak ada bak amat tibak nasak tu dah. Dia cik sekolah tiga orang je. Ya. Tanya ayah pun ayah tak ingat ni. Ayah sendiri pun tak ingat tutup gitu, tutup gitu. Baca tak catat taruh dalam rumah. Sebab tu, eh, kalau kita buat rumah sikit kita catat taruh tak apa. Cukri misalnya. Lepas tu lepas kita mati, anak kita pula ben. Duk atas pagar tu, dinding tu. Rumah tu apa corona ni, tapi nama penuh. Nah, tak apa, catat taruh. Ini tak ada, saya sendiri pun tiga. Cik-cik apa tiga. Sisi tiga. Tanya orang lain pun tak boleh. Tanya orang tua-tua pun tak tahu lah. Tak tahu lah. Ada sebelah ibu ni kata, mari ikut Kedah ni. No. Mari ikut Lak tu, mari ikut ni. Cik-cik lah katanya. Lepas tu, mari ikut Kedah. Mari ikut Kedah pula. Masa tu, tok lekmek ni. Tok lekmek hot mari ikut Kedah ni. Ya tu anak dah. Ya anak pergi ni dah. Lepas tu, di Kedah tu mati. Mati dia mahu surat mari. Masa dulu, payah nak pergi mari. Dia mau ikut laut, mau ikut laut. Lepas tu nak mau ikut darat, buat kebong. Dia mau cari kebong, cari tanah. Oh. Cari. Lepas tu, akhirnya hantar surat mari untuk pergi terima pesaka. Muka tok chair tu mati tu. Tapi tok saya, nek-nek tu. Nek tu pun, dia tak pergi juga. Tak pergi. Sebab masa tu nak musafir, nak pergi mari tu jauh. Lagi pula, ada kebong, ada fotografer ni, cara sini, putus situ hubungnya. Tak tahu kata duk ujung anu. Ha dah. Ha dah ada lelek ibu tu ni ayah ni mago ni pula. Tahu. Ha dak apalah nak ia kata turun temurun mari. Ha asal ada dari suatu sulbi kepada sang lainnya sehingga selesai umur itu sehingga selesai dan habis umur itu umur di alam zat tu. Siapa habis umur alam zat tu? Masing-masing. Oh, Allah abad. Lepas tu, nak hadap kepada umur yang kedua dah lah. Hadap umur kedua dah lah. Dan masuk pula kepada umur yang kedua. Yang ni keluar ke alam dunia dah ni. Keluar ke alam dunia dah. Celik mata nak weng-weng dah ni. Maka Allah Ta'ala pun. Bila alam keluar kepada alam dunia. Maka Allah Ta'ala pun bangkitlah. Bangkit. Bangkit. Bangkit tu bangkitlah. Allah Ta'ala pun bangkitlah beberapa rasul. Lantiklah, bangkit ni lantiklah. Letaklah, lantikkanlah akan beberapa rasul. Dalam umur yang kedua ni. Allah Ta'ala pun bangkitlah beberapa rasul. Ya dah. Jadi pada tiap-tiap masa tu ada. Pada tiap-tiap masa dan lapisan tu hengok akhir ni. Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ada rasul-rasul. Bagi kulit umat ni. Lala, ya Pak Edi kau. Wali kulli ummatin rasulan. Yalah tu. Dan bagi tiap-tiap umat itu ada pesuruh Tuhan yang dilantikkan saat itu. Untuk nak ingatkan janji tu, beberapa rasul mari, tapi diakhiri dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha tu. Yang setengah daripada beberapa hikmat itu rasul ni, beberapa rasul yang setengah daripada beberapa hikmat tu, hikmat dibangkitkan rasul tu banyak hikmat dibangkitkan rasul, tapi setengah daripada beberapa hikmat Allah Ta'ala bangkitkan rasul tu ialah beringatkan janji yang tersebut itu yang tersebut, jadi janji pada alam zar itu. Habis itu. Nak ingatkan janji. Tak ada. Tu ada. Nabi Ibrahim masa dia wak Baitullah sudah ke. Dia nak atas bukit Jabal Nur. Oh, tu. Lepas tu. Nak atas bukit di Mekah tu. Nabi Ibrahim AS serukan semua dah. Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim serukan segala umat. Supaya datang kepada Baitullah. Nabi Ibrahim datang tu. Wahai segala anak Adam, datangkanlah kepada Baitil Atiq ni. Maka suruh Nabi Ibrahim dengar habis dalam segala alam zat tu. Mereka yang ada dalam alam arwah dan alam zat semua dengar suruh Ibrahim. Tapi dalam hal ramah-ramah tu, ada hak jawab panggilan, ada hak tak jawab. Jo, tak apa nak pergi. Ada hak senyap. Ada hak, hak kata, jo, tak apa nak pergi. Puan hak jawab seruai tu boleh pergi ke Mekah. Hak ditakdirkan pergi ke Mekah tu, Allah puak-puak tu, puak hak pasti terima seruai Ibrahim tu. Pada alam zarah itu. Lepas tu tak lagi siapa kesuk, puak mana? Puak tu senyap. Duit ada tapi tak lagi siapa kesuk. Puisah tak tubik. Oh, tu. Kalau Malaysia kan tabung haji tu 20 tahun pula. Tak lagi siapa sek mati dulu. Tu misalnya gi siapa ha tu, hok tu ada tinggal seru. Sebab tu orang tua kata, "Eh tak siapa seru eh." Tak siapa seru eh. Eh tak lagi ke? Okay. Oh, tak siapa seru. Apa tu? Bila orang siapa seru ni? Tu dia. Kecek pelah tu orang tua-tua kecek. Tak siapa seru lagi. Gi ke Mekah. Habis itu. Dah dengar belakang dah. Tambihun. Ini satu penjagaan. Adalah budak-budak yang mati sebelum balik itu. Kanak-kanak. Budak-budak. Kanak-kanak yang mati sebelum balik tu eh. Mati sebelum sampai umur yang yang ditekan oleh syarak ni. Budak yang mati belum balik tu masuk syurga semuanya. Orang mati sebelum balik tu masuk syurga ke semuanya. Ingat. Masuk syurga lah kau. Sama ada anak bagi orang Islam ke atau bagi orang kafir ke, tak cara lah. Apabila mati belum balik, masuk syurga berlaku. Anak orang kafir pun masuk syurga. Kesian anak orang kafir. Dia nak cari pok dia. Kemak. Bila siapa masuk pintu syurga, umat Muhammad masuk satu-satu. Hak pasti mati halus-halus tu, dia tunggu pok lah. Di pintu tu. Nak Allah Ta'ala beri kebenaran dia, ambil cetong tu cebok di air telaga kausar tu. Nanti nak ikut ayah. Nak ya nak lagi, nak lagi, nak lagi. Lepas tu mari, temu Allah Allah. Lepas tu anak kafir tu kesian. Lepas tu tunggu cokor sampai habis dah. Segala umat masuk ke dalam syurga. Lepas tunggu gitu. Tapi duduk dalam syurga pun ni. Sebab tu lah puak-puak orang Islam hok mati, anak mati banyak tu. Mati lah 2-3 orang tu. Butung tu. Butung. Ada hadis sebut pula tu. Kerana puak ni akan tuntut tu. Ya Allah, mana pak ku? Pak kena seksa dulu, star. Ya Allah, mana ayah saya ni? Ya Allah, mana ayah saya ni? Tu nak tuntut saya. Kaki Allah tak kesia belah. Tinggal sebab kesia belah puak ni ni. Ya. Nyanyo dia. Malaikat ni. Begitu. Mari masuk. Allah. Ada. Sama ada anak bagi orang Islam atau bagi orang kafir. Sebab apa kata masuk syurga semua? Masuk syurga semua tu kerana badan dah. Cukup dah, memadai dah dengan Islam benih budak-budak itu. Padai dah, cukup dah, memadai dah dengan Islam benih budak-budak itu. Islam benih pada alam zat itu. Pada alam zat je mengaku belaka dah, kata tu Allah Ta'ala tu. Berartinya jadi Islam belaka dah kita tu masa-masa tu. Terima seruai belaka dah. Tapi pergi mati dulu belum pada balik. Hah? Tak apalah, pakai mada. Mada dengan Islam benih budak-budak tu. Faham dah? Islam bila Islam pada masa alam zat itu, Islam pada masa alam zat itu. Sungguh pun yang memadai dah dengan Islam benih. Tetapi pada hukum dunia, jika budak itu kafir, maka haram dibicarakan yang matinya dengan bicaraan budak-budak Islam. Ada? Tetapi walaupun dia tu Islam dah benih tu, tapi pada hukum dunia, maksud pada hukum dunia, yakni pada hukum syarak yang berlaku di atas dunia lah. Okay, hukum dunia, hukum apa dah? Hukum dunia yakni pada hukum syarak yang berlaku di atas dunia ni. Pada hukum syarak yang berlaku di atas dunia ni, pada hukum syaraknya, jika budak itu kafir, bila budak tu kafir, yang mati. Tapi dia kafir, dia anak orang kafir, yang mati. Maka haram dibicarakan dikira bicara, diperlakukan bicara, dicaro kan. Haram kita caro, dan kita apa, siapkan haram kita, siapkan yang mati. Enggak usah siap kan, banyak ni panggil apa eh? Banyak bila orang mati, bila kita nak siap mayat tu, dia uruskan. Haram diuruskan. Diuruh, dibicara. Diuruh, dibicara. Laksana tak lagi dah. Laksana lagi dia. Laksana tu, laksana perintah maknanya ikut rupa semaya puasa tu. Urus. Ya, padahal urus banyak tu bermaksud dia melaksanakan perintah syarak, tapi orang tak panggil melaksanakan banyak dah. Panggil uruskan banyak. Urus maknanya urus cara. Urus kira bicara tu lah. Hari kita uruskan yang matinya, yang mati daripada budak-budak tu. Yang mati dalam hal kafe, kita tu hari kita pergi ambil. Budak tu Islam tu lah, mau ambil mana mana. Wak kafe, nak tanah, tak balas sungguh dengan buat kafe tu. Allah demo tu, demo. Demo pun nak kira macam demo. Kita, kafe, yang benih tu. Benih Islam pada alam satu. Islam ni. Allah. Pada dengan yang mati lah. Mata dia masuk juga ya. Hari kita bicarakan yang mati dia, dibicara dengan bicaraan, dengan urusan budak-budak Islam tu. Dengan urus budak-budak Islam. Budak Islam dia mati kena buat apa? Matilah hala. Buat sepuk orang besar dah. Bukan guguran tu pun. Sepuk orang besar dah. Wasiktukal kabiri fil wafai ingzaharat amaratun hayati akhafiyat wa khilquhu qad zahara famna salaha wa siwaha tubira aw iktafa aidal fafihi lam yajib shay'un wasatru summa dafnu qad nudif. Kalau kira dia sibuk budak berhati, kalau dia tubik mari zahir segala anggota tu berbadai dah, kira bicara sepok orang besar, kena mani, kena kape, kena semaya dah izharat amaratul hayat. Kalau dia tu wanok mari tu mati. Nampak duk hidup tapi mati lepas dah tu. Tu kal kabir. Tu. Apa tu? Akhafiyat. Akhafiyat maknanya tubik mari tu dia mau khabar-khabar kata mati le perut dah. Tak ada dah tubik mari, tak ada nampak rupa apa, tak ada nampak alamat kata hidup. Tapi wakhil kuhu qad zahara. Kejadian cukup lekat habis. Hak ni fam nak solah. Tak nak semayak budak ni. Bafi siwa hak tu birah. Lain pada tu lah. Kapela, tani. Awik tafa, aidan. Tak ada. Tak ada toko mai. Toko tak ada kata rupa apa ni. Tak nampak kata rupa. Tak ada nampak kata kejadian cukup lengkap dah. Mari. Awik tafa, aidan. Hak ni. Fafi hilam yajib syai'un. Tak wajib pun dia tokoh nak tahu bibi kucing makan pun tak apa. Tapi hanya dia lah. Ofi hilam jaib syai'un. Tapi dalam hal tu. Ofi hilam jaib syai'un wa satru. Summa dafnu qad nudib. Buku-buku tanah tunak. Tunak. Tu buk tu. Lepas tu hok besar. Hok 2, 3, 4 tahun ni. Lebih lagi lah. Cara dengan bicara orang Islam tu. Tu. Tapi orang kafir tak kena mari duk. Mari duk bicara baik tu dah. Tapi sungguh pun Islam dah dengan benih ya, pakai serah pada Allah Taala hikmat esok masuk syurga dia. Tu ya. Tapi tu dah. Patu kemudian apabila balik budak-budak kafir itu, kanak-kanak hok kafir tu. Ya budak kafir. Patu balik. Ayah dia mau masuk wak dah. Giwak jadi nen, wak dah kepala licin. Tu kena bila balik tu yo kena masuk tu cat tu yo ya jasiye ya pegang pula. Jadi kalau hidup sekaligus yo kena juga masuk dalam cara pakai kain kuning tu untuk nak balas budi ibu. Nak tunai balas budi ibu. Sebab tu yang jahat lobby dah mana pun, yang kena juga sekali. Neng pansa. Pua me. Pua me. Kena pala licin, kena cukup kening. Sebab tu je beza lah mok. Potok pakai pala licin dia buat kata tu. Canya-nya. Kita ni, agana ni pala licin ni. Ya beza, beza di kening weh. Beza di kening, kening ya ada. Tok cai tak ada kening. Beza situ ya. Tapi bila orang ngaji, pala licin mula nak sebut. Nak bola tak kata. Oh, pala licin ke? Misalnya dah. Tu. Budak-budak Islam kemudian apabila balik budak kafir tu dah, dia balik dah. Lepas tu dia mati. Maka wajib tak mati lagi ni. Apabila balik budak-budak kafir tu, maka wajiblah atas diri dia tu mengucap dua kalimah syahadat. Kalau dia nak masuk Islam, wajib atas dia kena mengucap dua kalimah syahadat. Barulah jadi orang Islam. Baru jadi orang Islam. Hai, tak madanya benih lagi ke? Benih tu Islam dah. Hai, tak mada, tak mada dah. Ya besar dah. Bulu dah, bulu dah. Dua kalimah syahadat barulah jadi orang Islam. Sebab apa? Sebab apa kena mengucap, wajib mengucap? Kerana kotor dan cemar jalan lalunya. Kerana kotor dan cemar waktu lah tu. Kotor dan cemar. Atau tak bersih lah. Kerana kotor dan cemar. Cemar apa? Kotor apa? Jalan lalunya. Lalu bagi budak-budak kafir tu. Apa nak kotor jalan lalu? Yakni tulis betul kotor dan cemar tu sikit. Yakni kerana semenjak dalam perut dan sampai kepada balik ia duduk dalam suasana dan keadaan derhaka kepada Allah. Habis itu. Tu jalan ni mari tu jadi cemar dah. Kalau tubik telek mata mari mula-mula hengok lagi, tak ada lalu, jalan lalu tak ada cemana lagi. Tapi ni kau lama 15 tahun dah. Celah tu banyak benda dah hak dok tepuh dia. Daripada keadaan syirik dengan Tuhan, suasana yang derhaka kepada Tuhan. Mek dek wak gi, kok wak sok mo, kok dengar tok ca sok mo. Tu. Tok ca pun. Macam-macam lah, lain daripada tu lagi. Babi make judi. Macam tu. Jadi, kadang masa tu, jalan lalu tu kotor dan cemar dah. Kena cuci semula, mengucap. Dua kalimah syahadat. Tapi, bersalahan budak-budak Islam kita dah. Budak Islam kita ni tak apa pakar. Mada dengan Islam bakor tu. Bapak tu dah. Dia bakal turut bapak. Jalan lalu kita tak cemar. Jalan lalu kita tak cemar. Masa budak tu pun ayah pun buat sejik dah. Tu. Telah tu. Tu kau dah tunggu. Buka puasa sekali kat tua dah. Tak ada puasa ni tapi tunggu juga. Makan nasi sekali. Nak makan dulu pun tak kaya ayam ke. Nanti makan sekali. Masa jalan lalu masa tu tak cemar. Makan mata dengan Islam ayah itu tu. Wallahu a'lam bishawab. Bicaraan umat yang kedua, habis umat pertama tu dah. Bicaraan umat yang kedua, adalah kita yang dikatakan di dalam umat yang kedua itu ialah daripada keluar kita. Yang mulai daripada keluar kita. Kita lah. Keluar daripada perut ibu-ibu kita. Mula telat mata. Keluar. Keluar lagu mana? Tubik mesti mana? Tubik ke mana? Masa dulu ya tubik satu jalan ya. Dengan diperanokkan kita je. Tapi lah ni dengan dibelahkan kita. Tak apalah. Dia masuk dari peranok dah. Jadi keluar daripada perut ibu-ibu kita, keluar dengan diperanokkan kita. Diperanok tu mari sama ada diperanok dengan jalan adi ke atau dengan jalan belah ke. Tapi bini jangan duk ajar Allah lah ni. Orang tua besar je nyo dia. Kalau ajar Allah tu tiga kali tak boleh, tak lewat anak dah. Tak lewat anak lah nyo. Ha, tu kena amal, kena makan apa hok tu orang tua-tua apa tua orang tua-tua dulu. Makan wah ni, makan akar kayu ni, makan ni benda ni anak muda. Anak esok ikhtiar kok tu tik. Itu laki tak cara dia duk mesti pelah. Ha, tak cara dah sok tu. Ha, tu sebab belah, belah. Bomo nak duit. Anak belah kata sikit nak belah, nak belah. Tiga kali tak leh lah. Sebab apa? Sebab kali mula-mula belah. Ya bila bila Allah Taala bila seorang budak tu nak anak siapa masa dia, rahim tu terbuka dengan automatik. Allah Taala jadikan adat lagu tu. Terbuka rahim tu. Terbuka. Lepas tu buka, tengok tu. Flat dah. Rahim tu besar tu lalu dah. Pada masa biasa tak sekok-sekok kata luah tu. Ni luah ni. Luah ni. Asyik kau kata boleh masuk. Luah tu. Tapi dia masa anak, dia tubik boleh palau satu. Teruk tubik rahim. Dia terbuka rahim. Kata tu. Tu dia jadi sikit. Jadi nanti keluar lagi. Keluar. Lepas tu bila keluar kali mula-mula boleh, jadi perut rahim tu jadi biasa adat dah untuk nak buka. Tapi kalau kita tak keluar mula kali mula-mula, seolah kata saja ya buka saja tak jadi. Tak jadi orang nak tumbek situ, tumbek kok luar. Maka kali yang kedua tu yang mula mula buka tak luar lah. Tadi tu lah jadi kok itu. Lepas tu kali yang kedua belah pula. Bahaya nak tumbek. Ya kau tak buka. Kau tak buka. Sebab tu je tak lewat anak dah. Kau belah banyak kali, kau tak lewat anak. Dengan cara ni. Duduk gitu. Nak belah rumah. Kau belah pula boleh buka belah banyak kali dah. Sini. Habis dah. Akhir-akhir bapak kata pada tiga orang ya. Kalau gacai lagi pun dorak demo ni. Teruk ni. Nak belah ke mana je ni. Tak ada. Beranak lagi beranak. Kesimpulannya susah ke ibu eh. Jangan dia buat rakau ke dia. Tubik mari tu. Ha, dengan diperanakkan kita sehingga sampai keluar kita daripada dunia dengan mati. Ha, tu sub situ. Mula daripada keluar kita daripada perut ibu dengan diperanakkan kita siapa di mana umur ni? Sehingga sampai kepada sampai keluar kita daripada dunia ni, alam dunia ni. Ambil daripada tubik, daripada perut ibu sampai ke keluar daripada alam dunia ni. Faham tak? Keluar daripada perut ibu dengan diberanak. Keluar daripada dunia dengan mati. Keluar dengan mati. Dengan mati. Mati tu keluar daripada alam dunia lah. Berpindah kepada alam lain lagi. Faham tu dah? Ha, tu kiat situ. Kiat masa yang kadar tu. Lah ni alam dunia lah kita ni. Alam-alam yang kedua. Umat yang kedua. Mati. Mati pun tak tahu kata bila. Setengah muda, setengah tua. Alah kuliah. Dia kena mati tu. Keluar kita daripada alam dunia ni dengan mati. Dan di sinilah. Di sini. Siapa sini? Dan di sinilah. Di umur yang kedua inilah. Tuhan paksakan kita. Tuhan suruh. Tuhan tekankan kita. Nak ingat janji ni. Janji dah bau ni. Janji dah. Ha, kena awak turut janji lah. Ha, tu. Lepas tu turut janji lagu mana? Turut syariat-syariat bagi Nabi-Nabi yang dibawa tu. Bagi Rasul-Rasul yang dibawa orang itu. Tuhan paksakan kita. Paksa beramal. Paksa beramal. Tapi beramal yang paksa, yang amal yang wajib tu lah. Kalau amal sunat tak kena paksa. Tak paksa waktu-waktu. Atas sukarela hati. Ha, paksakan kita beramal akan amalan-amalan yang wajib. Semaya, lima waktu, puasa, zakat dan sebagainya. Beramal dan berbekal bagi kesenangan kita di dalam tiga umur yang lagi akan datang sebutnya. Sebut tiga umur tu. Tuhan paksa kita berbekal dan beramal dan paksa dan untuk berbekal. Cari bekalan. Cadang bekalan. Tu. Sedia payung sebelum hujan. Sedia amalan sebelum mati. Yalah dah tu. Tu cari bekalan tu bekalan. Bagi kesenangan kita di dalam tiga umur yang lagi akan datang sebutnya. Sebut tiga umur tu. Nak sebut depan lagi. Tu. Senang depan tu. Cari bekalan. Sebab bekalan takwa. bertakwa kepada Allah. Ha, habis itu. Apabila jadi kita orang muka, oh, kait-kait pada paksa. Bukan paksa je dihaluh-haluh dah, wey. Tuhan paksakan kita dah dalam umur ni. Tapi bukan paksa je dihaluh-haluh tu. Paksa apabila jadi kita orang mukallaf. Ada? Kait situ tu. Kait pada paksa tu. Paksa kita tu bila? Apabila jadi kita orang mukallaf. Bila jadi mukallaf, maka dipaksakanlah. Jadi mukallaf, dipaksalah. Itu mukallaf. Apa mukallaf makna, asal makna mukallaf tu ke apa? Yang di yang diberatikan dia, yang ditekan akan dia. Yang dibebankan. Ha, yang dibebankan akan dia, yang diberatikan dia, yang ditekankan. Boleh tak? Dibebankan dia. Tu mukallaf yang beban. Kena pikul yang di mesti pikulkan dia. Ha, itu betul. Kata oranglah ikutlah. Nak kata orang nama makna tu lah tu. Kena pikul dah dulu tak kena wak-wak lagi tapi lah ni kena berat dah. Dulu orang bepak tak apa tidur pun tak apa sebab ia gantung di tekok lagi semayel tu. Tapi bila naik sampai umur, ha, orang bepak tak leh dah, dia berat kepala dah tu. Berat kepala dah kain selimut dah. Ya berat pala dah, ya berat dah atas tekok kita kena tunai benda tu. Selama tak semaya kena gantung situ. Bila semaya pak hal lucu sebab tu. Orang bear pula takut pula. Berat pula. Ha, semaya hal lucu tak tahu tu. Berat gitu. Ha, tu dah. Ha, diberatkan dia. Maka syarat mengkalah tu maklumlah apa syarat? Bila-bila dah sebut dah. Apa syarat? Syarat mengkalah nak jadi mengkalah apa syarat? Cek diri kita masing-masing mukallah tak pergi. Tengok dah, cukup syarat ni tak. Ada lagi tak mukallah ni. Cek dah nak kata tak mukallah. Kenapa tak semaya, tak mengaji? Sebab mukallah wajib kena ngaji, kena semaya dah tak? Kenapa tak tinggal tak maya-maya? Ha, misalnya. Berarti tak mukallah lagi. Ha, mukallah dah tu sebenarnya. Syarat mukallah dapat dah. Satu. Berakal. Orang gila tak mengkalah. Tak apa. Ha, biarkanlah tu. Tak mengkalah. Orang gila. Lepas tu yang kedua. Balik sampai umur yang ditetap oleh syarak. Kalau ada alamat masing-masing. Hajatai tu mimpi keluar mani. Dino keluar hei. Kalau tak ada timur alamat benda tu lagi. Sampai umur 15 mesti. Mesti. Ha, tu sampai umur. Yang ketiga, apa? Sempurna panca indera atau pencenderaan. Panca indera yang dua. Sebenarnya panca indera yang ada lima. Tapi maksud dalam makalah ni dua. Iaitulah melihat dan pendengar. Mata nampak, telinga dengar. Itu wajib lah tu. Kecek tak boleh. Kena semaya, yeah, ya nampak, ya dengar. Wajib kena semaya. Yeah. Kena puasa, kena ngaji. Yang keempat. Bagaimana? Sampai seru agama. Seruan agama sampai kepada dia. Ha, tu. Kita ni siapa belakang? Dah tak ada dah. Orang tak siapa seru. Turuk tak turuk tu lah. Tapi siapa belakang ada seruan agama. Takdir kata ada satu karya lagi. Atah. Persiam. Atah ni. Waluk ni kan. Duk bulik atas tu, salji. Ha, tu masalah. Maka tak siapa seru tu, tak wajib atas mereka lagi. Tu, cara pun kalah ingat mulut gitu dah. Ingat oleh hati masing-masing. Kata musannif rahimahullah ta'ala, paksa kita beramal dan berbekan bagi kesenangan kita dalam tiga umur ini kerana tersebutnya apabila jadi kita orang mukallaf. Bila kita jadi orang mukallaf, maka paksa dah kita kena buat benda tu. Duduk berat atas kepala kita dah. Ngaji satu masalah tu. Hak jadi mukallaf tak kita ngaji hak fardu'in tu. Hak fardu'in tu bila ucup malak duduk Mesir tu bila ucup benda tu. Ada setengah hari tu, duduk setengah dua tak ucup fardu'in lagi. Dia mari rumah tu dia tak ngaji dah. Dia nak Mesir mari tu ajak-ajak nak ngaji juga. Siapa mari duduk galik tengah yang lain. Kotot jalan lalunya. Haa tu. Lepas tu, bila siapa yang lain tu jadi, jadi galik-galik siapa kelupa. Tak ada cuba ngaji lagi hak tu farduan kat atas kita tu. Kena cek dulu apa berkait dengan usuluddin, apa wajib kita kena tahu. Berkait dengan hukum fiqh, wajib sekadar mana farduin atas kita kena tahu. Kait dengan tasawuf tu apa kadar mana wajib kita kena tahu. Tiga benda tu tu kita tahu kalau farduin dulu. Palahlah nak malah nak tidur pun hingga lagi. Hingga dah bawa pergi tu lucu fardu dah orang panggil. Ni mari duduk sini, tak lucu farduin tu saya tanya sifat 20 ngaji lagi. Kitab-kitab akidah ngaji lagi. Tak mengaji. Tak mengaji. Baca-baca tu bacalah tapi tak. Tanya tak boleh royak. Tak boleh royak masalah. Orang tu ujikan soalan akidah-akidah. Tak itu. Ha, tu. Nyanyo tu. Tak itu. Mau duduk Mesir. Tak tahu lagi cara rukun majlis apa semua. Hopi singa batal apa semua tu. Ada juga saya kita dengan jelah kedewasa ni tapi budak-budak tu kadang-kadang saya tu tu kena tolong-tolong bimbing dia maka bebe pula lah tolong dia nyanyo dia jadi mukallah atas dia tu. Kalau dia kena dah dia kena tu hemolah semaya apa rukun syarat dia tahu lebih. Walaupun dia tak semaya tu hengor lagi. Hengor lagi mana? Bila dia sesah mari bila, dia semaya bila, masa tu Tuhan terima kan amalan dia. Karena dia sah dah, dia tahu rukun syarat dah. Tahu dah. Hak yang disesahnya, tak mengaji bila sesah mari bakal nak hadap semaya, semaya tak sah. Kenapa? Karena tak mengaji rukun syarat. Nak rajin mari tapi rajin tu tak diterima oleh Tuhan pula. Kenapa? Karena tak tunai tu kalau rukun syarat tu. Baik tu dah. Sebab tu mengaji ni ya lebih semata dah dengan orang tak mengaji. Beramal tak amal tu suku lagi tapi lebih mengaji tu ya lebih dah. Ya ni mengaji tapi tak ada semaya. Ni mengaji musalli ikhotai dua kali dah. Musalli. Tapi tak semaya. Tak semaya masalah. Hengor lagi pada orang tak mengaji langsung. Sebab apa? Sebab datuk ni. Hok ni. Hok mengaji ni. Apabila dia sesah dan taubat kepada Tuhan bila dan dia mula nak semaya bila dia tak nak gaduh ngaji dah. Salli fardhan maghribi. Allahu akbar. Tahu dah nak tok tangan di mana. Tahu dah nak rokok bila ke mana. Dia tahu cara dah. Pakai sudah sekaligus. Ni hok tua baru nak mari tak sesah tu. Siap lah awak bekno. Gini ke? Siap lah bekno. Misalnya. Jadi hanyut tak tahu pendirian. Kalau kita nak buat gini, apa pendirian kita masalah? Kalau kita buat gini, tak apalah tu masalah forok sangat lah. Kalau kita tahu lain lagi, matok ni tangan mana? Tu pun forok lagi. Kita kata, tu, Fatihah apa semua tu. Deh, baik kita tu buat dulu. Habis hak tu lah, nak jalan nak gimana? Nak jalan rata-rata, nak girah lah mana pun girah. Tak sim ngaji nak husara dah pun belalah kok mu lah. Tapi hak fardu yang tadi diri kita tu tunai dah. Sekuat-kuat tu mati pun jadi mati pejam mata rapat. Tu. Hingga dah. Lah. Habis itu. Maka apabila jadi kita orang mukallah dengan menyuruh ia pada paksa lagu mana? Ni tak lek pada paksa pula. Tu yang paksakan kita apabila jadi kita orang mukallah. Paksa tu dengan menyuruh ia Allah, ia Tuhan menyeru akan beberapa suruhan seperti solat, puasa, masalah. So, Tuhan suruh. Dan melarangkan beberapa larangan seperti berzina, minum arak. Itu masalah. Masuklah kalau larangan tu. Mula nak lari adalah. Ha, habis itu. Dan di sinilah Musa ni kata, oh, ia nak nasihat orang yang hidup betul ni. Nasihat orang hidup betul ni. Kerana ia taruh rusin lama lah. Taruh rusin nak lepas ni. Dah lepas umur yang kedua ni nak lepas sini. Lepas tu umur yang ketiga pun nak lepas juga. Tapi umur ni kena lebih banyak sikit. Dan di sinilah, di umur yang kedua inilah. Di sini, di umur yang kedua ni. Boleh dikatakan seolah-olah tempat dicubakan. Tempat dicuba, diuji, diperiksa lah ni. Nak periksa tengok, nak diuji tengok, nak cek lah. Tempat dicuba, diuji, diperiksa. Kena periksa. Tu. Kena cek, kena uji. Kena teh. Kena teh tengok. Tempat teh lah ni. Tempat dicubakan. Sini, tempat uji. Pak patibat lah si abang ni. Pak ti sedih tu dek nung dalam alam zat itu. Mari pak patibat sini. Kau dah orang panggil praktis tu sini. Ada pun apa? So lagi abang ni apa? Apa? Lawe dengan praktis tu. Teori. Teori. Hak tu teori ya baru. Dalam alam zat tu. Hani nak tatbik duduk sini. Teori itu sedih, teori itu berarti sedih. Lepas tu praktis ataupun tatbik itu dikatakan katibat adalah pak katibat. Mesir ni semua tepat teori dah. Kira gimana teori sini. Nu tatbik rumah. Tatbik rumah kita. Nak situ nak uji tengok siapa dia dari kelang kita yang berjaya tak berjaya semua. Boleh tengok rumah. Klik pun pakai ya Azhar pun. Jubah Azhar pun boleh tengok di rumah tu. Tak boleh tengok di sini. Tengok di sini pakai jubah Azhar pun bukan lewat ketentuan lagi. Tak ada ketentuan apa lagi. Tengok di rumah. Dia nak berjaya tak ke mana. Dia berkhidmat. Dia dapat berjasa kepada masyarakat banyak mana. Ni jadi kalau cikgu tadika ya Allah. Waso tak pandai dengan ngaji 4-5 tahun. Padahal kerja tu besar dah tadika. Tapi nak yang kata kodah tu, tu kita bukan duduk tahap tu. Tu kita ngaji hobi BA ni. Kena uru benda lebih besar pada tu lagi. Eh ustaz baca kitab sikit apa penawar. Ha siap mula sakit kepala cari penawar. Cari penawar. Ustaz tak apa tak penawar apa hari dah tak apa tak. Ha sudah. Hari dah jadi sudah pula, sudah. Musalli tak apa tak? Lali, lali. Jadi gitu. Kau dah tu, ya tak rok lah. Apa tu lagi kita besar-besar. Kita kata. Ngajar tu sangat. Ha? Berkhidmat, berjasa, bertugas tu suku dah. Hak tu orang panggil cara terbih kita dalam masyarakat. Tapi kena terbih sekali dengan ilmu yang kita ada. Ni panah kecek ya terbih tu terbih ni buat gitu gini. Suruh ngajar tak panah. Masih? Masih? Suruh ngajar oyak benda tu benda ni tak lewat uruh. Tak ada urut. Ngajar sifat. Ngajar akidah sikit tak? Wujud wajib. Wajib ke wujud? Apa itu kan? Eh? Mustahil istihalah. Sial aku ni. Tak ada ngaji situ. Duk pening situ. Sifat ma'ani. Apa pula? Nah tu duduk mulai. Ha tu sini tempat dia. Kita ni sesat. Duduk sesat di matot tu. Tiok, tiok. Ya tiok tu kalau tiok tak tinggal Mesir. Yang kedua tiok sesat tak mengaji sini. Di mata tu. Tiok dua. Air mata sebelah ni tinggal. Tu kerana tinggal Mesir. Dah lama dah. Sebelah ni tu tinggal tiok sebab sesat tak lewat apa sini. Baru nak sesat situ. Atas kapal tiok pula. Duk tengok. Dia mula dia bakal tiok. Tiok pula. Naling, naling. Tak apa rumah naling. Situ semua dah. Ni hok ni hok. Hok hok hok pandai dia mau duk hantar ramai. Ah siap lah kau linaling wey. Siap lah tak boleh cek depo ni. Duk hantar hok tu mari. apa pasalnya mari sesal situ. Tak apalah kita kata. Ada lagi tapi kita hok sebab orang duk sini dah ni eh. Awak we ada sungguh lalu lah. Duk dah ada masa dah awak sungguh. Ha, dicubakanlah siapa kau daripada kita orang yang cerdik dan orang yang bodoh. Ini nak cimak ni. Pia bodoh, pia cerdik di sini. Nak tengok. Ha, tu. Kau masuk le kuliah muhadarah tu, apa yang teori ya tu. Tu nanti ini imtihan ni. Kau tu nak tahu pia cerdik, pia bodoh. Maknanya pia rajin. Tapi masalah peksa kuliah tu bukan tanda kata pia cerdik, pia bodoh tak. Pia sungguh, pia tak sungguh. Tu ya. Pia rajin, pia malah. Tu ya. Bukan kata pia cerdik, pia bodoh tak. Kadang ia cerdik tapi ia malah ngapa? Ha, panggil malah. Ha, tapi kalau dia tak reti tapi ia rajin ngapa? Ha, najah. Ha, tu sebab tu. Dalam kuliah tu, orang peksa tu, nak ukur apa? Pia rajin, pia malah ya. Bukan pia cerdik, pia bodoh. Ha, ni pia cerdik, pia bodoh ni ngaji ni. Ni duk amat ibadat hari ya, ni. Siapa kau daripada kita orang yang cerdik dan orang yang bodoh? Ha, tu ni boleh tahu. Ha, sini, boleh tahu. Dan sebelum daripada keluar kita ni, sebelum daripada keluar kita daripada perut ibu kita itu, ha ni, atau belum pada keluar mari daripada perut, duduk dalam perut tu lama juga tu 9 bulan. Duduk situ. Sebelum daripada keluar kita, keluar daripada perut ibu kita tu, Tuhan menghimpunkan kejadian kita dulu. Duduk berhimpun kejadian kita. Bila hayawan manawi perlu masuk ke dalam buah itu, muak situ, muak tebuk masuk, dok beripung situ tak dok bergerak apa lagi tu, dok beripung situ kejadian kita dalam perut ibu kita tu 40 hari. Tapi berubah dah sikit-sikit. Kalau buah moyo cek tu ya ada dah. Dia je menekat dah tapi tak nampak berubah dengan cara lain lagi. Ya ada dah sikit-sikit. Tapi dalam masa tu kira sekali lagi tak berubah apa lagi lah. 40 hari tu. Ya hunga mari jauh, lari mari jauh, lepas tu mari debuk. Duk pening dalam telur tu 40 hari. Gitu. Allah Ta'ala menghimpun kejadian kita dalam perut ibu kita 40 hari. 40 hari. Ha, semaka dah dengan kajian doktor tu dalam apa nama? Minggu yang kelima tu. Ada berubah. Minggu kelima masuk minggu yang kene. Ya ada minggu-minggu. Minggu pertama, 4 minggu tu sebulan. 4 minggu sebulan. Lepas tu 2 minggu jadi 40 hari. Jadi 6 minggu tu 40 hari. Lepas tu 5 minggu yang kelima masuk yang kene tu ada mulai dah nak pergi gerak jadi toko. Tapi masa tu dia lagi. Ha tu. Tapi Allah Taala royak siap dah belum bawa nak kaji lagi. Nabi royak dah leh deh. Tahu di mana. Ha, 40 hari ya, dalam 40 hari. Tapi hipung tu dengan han nutfah ya lah, dengan kelakuan nutfah. Nutfah ni apa? Titik mani. Ha tu. Titik mani yang belum berupa lagi itulah. Titik mani. Ha tu. Titik tu banyak ekor tu. Titik sebenarnya seekor ya nak. Seekor mani. Titik mani nutfah tu pergi. Berjuta-juta tu menek kita sore. Ha, yang memang kita ni orang berjaya dah ni. Kita orang berjaya. Dalam juta-juta tu kita nombor satu. Kalau tak nombor satu tak boleh masuk duduk sini. Ha, yang ni rasa lemah diri. Ha. Berjaya dah. Nampak kuku ya ni pun. Ha. Yang menek dia kot tu. Mari tu. Dah. Dan kemudian daripada itu, kemudian daripada 40 hari itu, 40 hari pula dengan han alaqah. Apa alaqah? Darah beku. Stoko darah han ini. Kalau bawa mocik pun dia dah mula dah. Betoko. Nak jadi darah dah. Merah. Nak mula dah. Nak beku dah. Dah. 40 hari situ. Dan kemudian daripada itu, daripada han alaqah tu, 40 hari tu. 40 hari pula dengan han mudghah. dihimpun dengan ha dengan keadaan mudarah. Apa mudarah? Stoko daging, stoko atau kalau tani stoko. Malaysia tak panggil stoko, panggil seketul. Dah. Segapo? Segumpal. Tu. Apa tu? Inna fil jasadi mudghatan tu makna apa? Segumpal agak eh. Kes seketul panggil tak? Panggil tak? Seketul daging, seketul. Keketul tu, ketul hok pak. Bahasa dangil tu kita ketul tu, seketul. Seketul. Daging stoko ha gitu kita ni toko. Dah toko. Stokol. Ha gitu. Stoko ini kecek unsan ni. Stoko. Ha tu. Darah beku lah. Darah beku. Ha, jadi jadi mudarah stoko daging. Sat ni baru jadi darah beku ya baru tak ada toko lagi. Ni di mudarah. Mudarah ni stoko daging dah. Ha, stoko daging. Daging aja mula. Tak berupa lagi. Tapi mula situ, mula jadi toko tu mula hingga dirupakan kita jadi manusia. Mula nampak mata hitam, hitam, cetek. Mula nampak, nampak tangan tak tu baik. Rupa dengar. Tak tiuk roh lagi dekat tu. Tak tiuk roh lagi. Tapi sel tu dah bergerak dah. Tapi roh tu dah lagi. Sel tu ada dah. Tapi roh yang dimasukkan tu. Ha, tu roh masuk. Yang bergerak tu dengan sebab hubungi dengan tali ibu. Roh tu nanti. Nanti lagi. Tak tak tak tiup roh lagi. Ha, tu. Tiup roh tekan ni. Tekan nak jadi rupa tu. Sehingga dirupakan kita jadi manusia. Bila jadi rupa dah, maka ditiupkan roh. Ha, tiupkan roh. Ha tu jadi kira bagi berapa puluh hari dah. Teka jadi nutfah tu 40. Alaqah 40, 80. Teka jadi mudarah. Ha? 40. Lepas tu jadi berapa? 120 hari. Kira apa bulan? 4 bulan tu nak tiup roh tu. Ha tiup roh dah tu. 4 bulan tu tiup roh dah. Ha tu. Orang Tina pun yang mula rasa dah. Orang tu 3 bulan tu. Apa ni? Ngena bergerak ni. Ya, bahaya plek jauh daripada hei tak mari tu lagi dah. Siap lah. Ngena tak mari bulan. Bulan mula-mula tak mari rasa tak plek mana lagi. Tapi rasa sikit dah. Bulan yang kedua tu mula sehari rumah dah. Ngena tak mari ni. Lepas tu ambil kain. Mik tu. Mik apa? Mik ketah tu. Ketah ke perak. Ada ketah ya wong moyo wak ketah siap dah. Benda tu selit masuk dalam rahim. Lepas tu kalau perempuan tu ya ada anak, ya akan tukar cap ketah tu. Mana agak dah? Pak ni hok tu saya tengoklah. Ha, tahu dah kata. Yalah. Lepas tu buat 2 3 kali tengok, uji 2 3 kali. Tahu dah. Mula. Yalah dah tu. Tu mula berusaha dah. Itu dia. Be. Mula panggil Be lah. Be. Dirupakan kita jadi manusia. Maka ditiupkan roh ke dalam rupa tu tu. Ditiupkan roh dalam rupa saat itu. Dan disuruhkan malaikat. Ha, bila masuk tiup roh dah tu mula malaikat mari situ. Dan disuruhkan malaikat dengan tulis rezeki kita. Eh. Malaikat masa tu rezeki siap dah. Jok daripada umur dia sampai dia mati rezeki dia banyak mana. Dia tak lebih dah tak kurang pada tu dah. Sebab tu nampak dia ni susah. Jok daripada Allah sampai aku besar tua, tak biasa boleh makan sedap. Atau tak biasa kata kaya, tak biasa tak ada duit. Ha, dia rezeki siap dah. Rezeki dia tu ada siap dah. Allah Taala tulis siap. Ha, rezeki dia tu. Bila kira lah maksum ke mademun ke kok mana hati bincang ni. Tapi hak masuk Allah, rezeki yang mademun tu Allah Ta'ala jamin siap. Jamin siap dah maknanya. Hak tu tu Boleh makan. Selama mana ajal ada, tak mati dengan sebab habis rezeki tu. Ayat ada. Sebab tu saya kata Allah, dalam ayat kata apa? وَمَا مِنْ دَابَةٍ إِلَّا وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Berarti rizquha tu Allah Ta'ala, kalau selama mana dok hidup, Tuhan dok beri rezeki sokmo. Rezeki sokmo. Rezeki yang dijamin tu. Adapun cari tamo tu waktu rezeki lain. Rezeki jamin sekolah dah boleh hidup tu. Satu rezeki yang panggil. Rezeki tu Allah Ta'ala jamin. Dengan tulis rezeki kita. Sekie-sekie. Tulis rezeki begian-begian lah. Sekian-sekian. Ada banyak mana semenjak pada hari banyak siapa tu ada banyak mana. Ha tu hari ni boleh pokok. Ha tu. Nak jual hari ni boleh pokok. Hari ni lah baru dia siap dah. Sampai tu kalau tahu sini tak kreat ni kedok ngita tengok kedai tepi tu. Mula nak murih bila orang masuk kedai tu dia tak wasa ingat eh kata rezeki tu siap dah. Nah, dan ajal umur kita sekian-sekian atas pada apa? Rizki. Dengan tulis ajal umur kita. Ajar umur. Ajar umur kita. Sekie-sekie. Umur banyak mana. Ajar kita sekolah dah mana. 60 tahun, 40 tahun, 70 tahun yang ni. Ajar siap dah. Lepas tu, bila iza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastakdimun. Bila ajar siapa mari, satu saat pun nak tak kira leh. Nak dulu pun tak leh. Tengok dari klik-klik-klik tu dah. Kereta dia mana buat dah. Ada kereta orang. Dia duduk jalan walak-walak. Kereta dia terpup-pup. Dia lepas. Kereta tu kita pun dengan kereta ni pula. Mati dua-dua kereta tu. Hot nak di tengah tu tak apa. Duduk ngeju. Saya ingat dia klik dah. Lepas tu banyak. Banyak laku gitu. Ya ajar ya siapa masa ya siap dah. Ya sama saya. Dan amal kita sekie-sekie atau rezeki. Tulis amal kita, jadi pekerjaan kita tu. Pekerjaan kita yang berlaku tu sama ada pekerjaan baik atau jahat lah. Amalan kita tu, pekerjaan kita tu sekie-sekie siap dah. Jadi kerja apa tu, nak buat benda apa tu yang berlaku. Tulis dah. Jadi nak mengaji di Mesir misalnya. Tulis dah. Tekor duk waktu yuk roh tu lagi. Dan yang celaka Allah Alhamdulillah minta le. Sebut celaka dulu eh. Takut eh. Tuah belakai. Tuah belakai. Dan yang celaka atau yang bertuah. Ini pun tulis dah. Atau pada rezeki. Tulis yang celaka. Yang orang yang jadi celaka. Jadi orang yang celaka atau yang bertuah. Siap dah. Syaqi atau sa'id. Jadi sa'idun atau syaqiyun. Sa'id, sa'id. Bukan yang kulit tu sa'id. Sa'id apa ini? Sa'id ni yang yang bahagia, yang mati dalam dalam Islam, dalam mati dalam iman. Waktu ngaji usul tu, ya bahar tu, mati dalam jalan dan asyairah tu duduk kilah. Masalah sa'id dan syaqi tu, kilah betul. Betul, letak ke masa tu. Di mana? Kemudian kita tu, nah cakap tu dah. Kemudian kita itu, buat kita ni, diamlah dalam perut ibu. Diam, maknanya duduklah dalam perut ibu. Maka duduk diamlah, mendiamikan dan duduk dalam perut ibu tu hingga sampai waktu Tuhan kehendakkan mengeluar daripada perut ibu. Sampai waktu. Setengah orangnya Allah Ta'ala wi waktunya duduk 8 bulan. Setengah orang 9 bulan. Setengah orang 10 bulan ada. Hingga sampai 2 tahun ada. Siapa 2 tahun? Imam Syafi'i 2 tahun duduk boleh lah. 2 tahun. Ya, 2 tahun tu tak ada. Ibu dia tu, dia tahu kata anak dia dah hidup bukan mati ni gerak. Tapi tak sakit perut lagi. Bomolo ni dah tak sakit belah. Teh. Memang dulu dia tak sakit perut, tak dapat masa lagi tu. Tak sakit lagi tu. Apa air pun tak tubik lagi. Lepas tahun pun duduk gitu ni. Tok guru kata kek dah. Orang tu kau duduk lepas perut lama, kau cerdik. Babo kata, tapi cek tengok lah. Perut kau duduk lama, kau cerdik. Kalau tu baru 7 bulan. Tak ada nak gerak mana tu. Tapi... Nyanyung memang hidup. Kau duduk dalam cuming tu pula. Amo. Ha tu. Pak Imam Syafi'i 2 tahun. Ambil pun. Ambil. Sebab tu Imam Syafi'i dah ambil kata sebanyak-banyak bunting tu 2 tahun tu. Masa. Karena yo sendiri. Yo di mana? Yo sendiri tu 2 tahun dah. Ha, habis itu dah. Lepas tu dia kata, kemudian kita itu diamlah dalam perut ibu tu hingga sampai waktu Tuhan kehendakkan mengeluar daripada perut itu. Mengeluar kepada luarnya, luar perut tu. Ha, tubik luar lah, telek mata. Ha, tu tubik. Ada hak tubik punggung kaki dulu pun ada. Susah sikit eh. Ada tubik kepala dulu. Aduh, rumah tok bidan boleh duk betuk-betuk betuk. Lah ni sini tok bidan tak ada ni, payah juga. Nanyo, ada bomo yang cek apa lo duk atas kena belos mata. Itu masalah. Sebab tu kita duk rumah boleh tok bidan bidan boleh duk. Tok bidan je pegang. Ha, ni pala duk sini ni. Gigi awak sikit sikit sikit sikit. Hey, beh. Beh, paling kat tu beh, okey. Ha, ya di paling kat tu. Nak tubik. Baik kat rumah dah. Ha tu dia senang rumah eh. Senang. Ha habis itu kepada luar. Maka di situlah di waktu mula-mula keluar tu. Ha di waktu mula-mula keluar tu di situlah awal umur kita yang bangsa dunia. Ni awal umur yang bangsa dunia dekat sini. Ha kira mari dah ni. Ni umur yang kedua ni. Mula telek mata tengok dunia. Seperti firmannya, firman Allah Ta'ala tu yang kata, Thumma nukhrijukum tiflan al-ayata. Artinya, tu musan ni, boleh tengok dalam kitab Sabilul Iddikar tu, dia potong dah tu, dia, ayat ni dalam kitab tu dia sebutannya. Thumma nukhrijukum tiflan. Tapi musan ni, kita kerak. Kerak masih kerak. Seperti firmannya Allah Ta'ala, Summa nukhrijukum tiflan al-ayah. Artinya, arti firman Tuhan. Kemudian, Tuhan kata. Kemudian, apa makna kemudian? Hatu kata tengok dulu, belum pada tu Tuhan kecek po. Kemudian, jak ni. Kemudian daripada kami. Tulis betul kemudian tu. Kemudian, jak ni. Kemudian daripada kami. Menetapkan kamu. Menetapkan kamu. Dalam perut, dalam rahim-rahim ibu. Menetapkan kamu dalam rahim-rahim ibu. Sampai kepada masa yang tertentu. Sampai kepada masa yang tertentu. Habis itu. Duk tetap, kadang-kadang seorang itu 7 bulan, 9 bulan, 10 bulan, 8 bulan. Itu masa yang tertentu. Menetapkanlah itu sampai ke masa yang tertentu. Kemudian, lepas pada itu, saya kata, mengeluar kami akan kamu, kami buat keluar kamu lah. Waktu baik mari. Ini Allah Ta'ala mengeluar. Bukan bomo. Allah mengeluar. Tapi melalui sebab dia, ya. Wah, tu. Akidah kita dah tu dah. Allah Ta'ala mengeluarkan kamu. Ha, padahal budak. Padahal, ini padahal. Jadi dalam keadaan kamu tu jadi budak. Maknanya padahal budak. Tiflan tu erok jadi han ha pada kum. Padahal budak jadi dalam han keadaan tu dalam han keadaan kamu jadi budak. Maknanya itu. Dalam han keadaan kamu tu jadi budak kecil lagi. Tif tif. Ha tubik mari. Lepas tu tahu apa sekarang nak pergi satu. Tak tahu apa lagi lah tak lama ni syai'an. Akhrajakum Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan leha budak tu tak reti sekarang buat lagi. Padahal Tuhan mula nak mengajar. Baulah allamal insana malam malam ya'lam. Mau tak tahu Tuhan baru nak mengajar sikit sekarang sikit sekarang. Mula-mulanya ajar isap pek. Pek ibu tu. Dia we tu tak reti lagi. Tapi bila ambil tok atas dada pak selalu dah. Dia pandai dia ajar dia. Dia ajar dia tu. Dia duk ajar. Metok tu dia tahu mana kata situ bila temu benda tu pak kena suak kena wak lalu. Fear ayat dia. Suap. Jadi lalu dah. Sebab fear aja. Fear aja. Bila lapar dia. Fear aja. Ibu isyarat. Yo ada dah tu. Dah. Sebab tu yang dia bubuh anak weh. Bubuh anak. Dia nak dah makan dia lah. Maka di situlah awal umur kita yang bahasa dunia tu. Seperti firman Tuhan, "Tsumma nukhrijukum tiflan ayat." Artinya kemudian mengeluarkan kami akan kamu pada hari budak. Hengok akhir ayat itulah. Maka adalah kita manusia pada ini umur ni berpindah-pindahlah kita. Berpindah-pindah. Ha tu mula nak pindahlah. Berpindah daripada han budak kepada han besar, daripada keadaan jadi budak berpindah kepada han besar. Kau besar, kau besar, kau besar, kau besar. Ha tu. Hengo jadi jadi yang balik. Hengo jadi yang balik, yang sampai umur, yang di yang di dibebankan hukum. Yang sampai umur, abang ini hengo yang balik, jadi yang sampai umur ditekankan hukum syarak, dipaksakan syarak. Itu balik. Baliklah. Balik tu banyak bahasa pula dah. Balik dengan cukup tahap cukup tahun ke atau dengan sebab-sebab yang lain. Pesan dia kata. Ngajar kampung ni ya, benda ni lape bagi orang kampung ni, benda ni ilmu besar dah ni. Kita untuk balik tahu dah ngaji dah. Tapi orang kampung balik dengan sebab cukup tahun apa tu, benda ni kadang-kadang ya, tak biasa dengar. Ada ada setengah-setengah yang tak biasa dengar. Balik tu. Ada juga dia tak biasa dengar balik. Dengan cukup tahun, yang ni dengan cukup 15 tahun. Bukan cukup setahun dah. Jadi balik dengan cukup 15 tahun. Bila sapa 15 tahun, wa emo laki-laki atau perempuan bila sapa 15 tahun, sapa ada waktu yang ditetapkan syarak. Kada waktu tu nur sempurna ke panggil. Allah Taala bila ia tu muda, ada akal ada, akal ada dah, tapi cahaya akal ni nur. Bila kita khodia cari-cari syarak khodia ke, akal-akal ni nur, cahaya, tapi nur tu Allah Taala bui mula-mula tu sepenuh dilik. Dia tak cegah sepenuh lagi. Ya ketiga, ketiga, ketiga. Nut yang ada di di akal. Akal tu nut. Bila kena setahun, kau tahu, ya ketiga, ketiga. Bila sapa 15, sepenuh cerah cahaya tu. Sepenuh cahaya tu. Sebab tu bila sepenuh cahaya, Allah Ta'ala paksakan umur tu. Kerana buat dah. Kerana mengaji. Kerana semaya. Ya dah. Kerana sepenuh cahaya tu. Kita tengok oleh syarah. Faridah tu. Saya ingat lagi tu. Ya. Kalau orang tanya, sebab apa kena 15? Sebab apa dipaksakan semaya kata kau umur imam lah kan dah tak 17. Hengok sikit, lama sikit boleh duduk. Kenapa 13 tak 13? Jawabnya kerana pada masa tu sudah sempurna cahaya yang diberikan tu, iaitu akal tu. Akal akan sempurna pada masa tu. Cukup. Kerana tu Allah Ta'ala paksakan akan kita supaya menginjakan hukum syarak tu ketika akal sempurna malam tu. Budak 15 tu ya ya fikir boleh dah. Yang ngaji usul punya boleh fikir dah. Budak tadika royaklah sifat 20 wajib musahir haro. Turuk mulut kita ya. Budak tadika tu. Tapi bila budak usah saya boleh fikir dah. Lepas tu duk di dia pula lah Allah. Bila 15 pak merosakkan akal hak tu. Cahaya sepenuh wala gi mampu cahaya. Minum. Cari air. Cari air, cari air batu, cari benda tu, benda ni. Cahaya sepenuh, bawa mulut sepenuh, masa tu lah habis. Nak menghancurkan cahaya tu pula. Sebab tu jadi bengang hari tu, bengang-bengangnya tu jadi payah sikit. Tapi dah lehat tu, nak tambah semula pula. InsyaAllah dengan lama-lama cahaya akan sepenuh kelip. Sepenuh kelip mari. Tu dah. Atau dengan sebab-sebab yang lain, tak ni sebab cukup 15 tahun, atau dengan sebab-sebab yang lain, sebab mimpi keluar mani ke atau hei ke. Tu kalau perempuan kau dengan sebab hei, kalau cukup 9 tahun dah mari darah ialah darah hei. Tu laki-laki mimpi naik bule, ngiga naik bule keluar mani, maka masuk dalam wajib dah Tunai masuk jadi balik dah dia. Kemudian berpindah dari Han nama orang muda, berpindah pula daripada Han dari keadaan nama orang muda berpindah kepada jadi orang tua. Kau tua, kau tua, kau tua. Ah tu jangan kau panggil. Rambut kau putih hanya mula lah. Kepada jadi orang tua. Tapi tua tak mengaku tua kadang-kadang. Wasa muda lagi. Wasa muda lagi. Dia tua dah. Dia kata za amat ni syaikhan walastu bi syaikhin. Inna masyaikhu may yadibbu dabiban. Dia kata dalam syair yang tiga, za amat ni menyengkolah ia tina tu. Ya sengkau kata aku ni syaikhan, sengkau aku tua. Makna ni. Ya sengkau kata aku tua ni. Walastu bi syaikhin. Padahal aku tak ada tua lagi. Orang tua macam mana? Inna masyaikhu. Soalnya, sungguhnya orang tua ni. Mayadib budabiban. Kenapa dia tukar? Tukar tukar kok tu orang tua. Ni kau tak pergi tukar lagi ni. Orang tu orang tua. Retina nyanyi dia. Tak rok ni. Tak rok lah. Yang nyanyi. Lepas tu dia ni. Dia buat syair tu. Ni syair ni masyhur sangat. Dalam ilmu nahwu. Masyhur dalam bab apa? Za'amah. Za'amah. Za'amah berdasarkan dua makhluk tu. Za'amah ni syekh. Kalau lah tu bisyakin in masyaiku. Mayadi budabiban. Lepas tu kita mari tukar pula. Za'am tumu ni syekhan. Walas tu bisyakin. In masyaiku mayu'ad dibuka takdiban. Kamu sengkau kata aku ni jadi guru, jadi syekh. Padahal aku bukan guru. Hak jadi guru sebenarnya, mereka yang mengajar adab akan kamu sebagai mengajar adab. Itulah guru. Ramai ni, baca kitab je. Bukan syekh. Bukan syekh. Habis itu. Ha, jadi tua. Ha, jadi banyak pula bak tua tu. Orang tua. Dimakialah sehingga kepada kelakuan yang menghendaki Allah. Perlakukan di atas kita-kita ini. Dimakianlah. Jadi berpindah-pindah dari satu kelakuan kepada satu kelakuan. Itu dimakian. Dimakianlah yang ini berpindah dari satu kelakuan kepada satu kelakuan tu. Berpindah dari satu kelakuan kepada satu kelakuan. Dimakianlah sehingga kepada kelakuan yang menghendaki Allah. Perlakukan di atas kita-kita ini. Apa makna kelakuan yang menghendaki Allah? Perlakukan. Tulis itu. Betul kelakuan yang menghendaki Allah. Ya bila tua tu hadap ke masing-masing tak serupa tu. Pelak. Cekam muda tu serupa. Muda. Muda tu jadi nampak serupa belaka. Tapi bila tua pak. Ha mula-mula jadi pesin ni. Jadi pesin ni. Jadi pesin ni. Tulis. Tulis betul kelakuan. Setengah daripada kelakuan itu ialah jadi tua, jadi orang tua yang lalai. Jadi orang tua yang lalai. Hanya itulah. Dan setengah daripadanya jadi orang tua yang berperangai budak. Yang berperangai budak. Ya jadi budak kelik. Bila kau tua, ya budak kelik. Dan setengah daripadanya, orang tua yang sehat. Habis. Macam-macam tu, macam-macam tu kau tua tu. Surah Yasin tu dah. Waman nu'ammirhu. Apa? Waman nu'ammirhu. Kita mari pula. Yasin eh. Waman nu'ammirhu nunakkisku fil khalqi. Afala yaqilu. Mereka aku, kami memberi umur panjang itu, kami akan mereka, kami akan kembali mereka ke umur yang baru mula-mula itu. Kepada asal kejadian. Tu yang kata. Oleh umat panye, kami mengembalikan mereka kepada asal kejadian. Maknanya, jadi muda budak kelik. Tengok orang tua. Mula nak mecok, jadi tepuk budak dah. Mudah mecak, mudah ngepek ngecek banyak. Lepas tu apa lagi? Kecing dia kai, tak royak. Tu waso ikut dia, kalau tak waso ikut dia waso nak murai. Jadi mari. Padahal dulu teka do oi teka warung itu jadi orang bercidik akal lah. Tapi bila jadi tua, tuhan tukar kepada kelakuan jadi kehendak ki oleh Allah Taala pula. Setengah tu jadi nyanyok. Tengok jadi sehat ada lagi suatu tahun pun jadi kagum oleh akal lah boleh jadi boleh jadi tempat murajaah lagi. Misalnya. Macam-macam kita ni tak tahu tuhan nak tok mana pula ni. Nyanyok. Oh nyanyok sekalinya orang tua pasti anak tak percaya tu pula tu. Ha okey. Allah. Royak dia kata dia nak kencing royak kau. Ya. Kencing royak ai mula-mula. Tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong. Kau ni tu. Ingat molek tu. Teka dia mau budak aku itu orang tua tak kata pos patah. Dia mau kencing lekai cawak. Lekai dia. Boh ke kecil tari boh dia tak kata apa. Dia tak kata, keting pulak budak ni. Dia tak kata, senyap. Ah, ya, ben ni. Be, ai. Tapi, dia orang tua keting yang mula nak ngepek. Yang ni, ingat molek. Dah. Dimakilah sehingga kepada kelakuan yang menghadapi Allah Ta'ala, perlakukan di atas kita ini. Masing-masing nak jadi pulak dia tua. Maka apabila diperanokkan kita, boleh dah, boh. Ada dah, boh. Duduk. Dah. Kok tengok je tu tengok je dulu lah. Kata marah janji pukul 4. Dia nak lebih. Marah kata 3:30. Ini mula lewat tu dah. Ya jadi sebab dia mau meroyak pula kata. Ada hari-hari yang dia mau ada kitab tu. Maknanya hari-hari biasanya dia ada hari bukan semua nak hari tak. Bukan titik hari dia. Yang kata petai tu. Maka ada hari yang kita kena berhenti awal sikit. Mula awal, berhenti awal. Mula awal, berhenti. Masa biasa tu lah tapi. Tapi bila mula awal tu nampak jadi jadi berhenti awal sikit. Gitu. Lepas tu, masa hari jadi biasa. Hari ni pun jadi. Habis tu jadi lewat sikit boleh. Tapi tak apa, insyaAllah lah. Ya, kadang-kadang kena tidur, berehat. Yo pagi yo ada juga kita ni kan. Eh? Dia baru mengajar Fadun Covid sampai aku 10. Lepas tu, apa tuan-tuan, makan tu makan ni, ke sebelah. Tidur setah, ha. Macam kita pula. Lepas ni, klik ni lagi pula. Tak ada masa je, tak ada waktu semua macam ni. Lepas tu, habis kita ni, tak lama kita nak tawaku dengan mengaji kita. Hak ada lagi-lagi tu, ada lagi-lagi lah. Hak saya pun tak lama nak tawaku lah. Nak hadap ke peksa pula. Hadap peksa pula. InsyaAllah belum lepas pada peksa tu nak ada daurah pula kita apa nanti tengok lah. Ada daurah kamu. Faridah ke. Apa ke. Ada kita apa yang kita rasa sesuai. Kecil-kecil. Kita buat daurah sini. Nampaknya. Maka apabila diperanakkan kita. Lepas keluar. Dia cek wakaf malak tu. Maka apabila diperanakkan kita. Lepas keluar daripada perut ibu tu. Bertiok dan berjerit-jerit gitu. Semula lah. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة يا حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا رب وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع أمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدد الحبيب وآله وصحبه عدد طش الصحبي والحمد للإله في البدء والثنائي حمدا كثيرا دائم مهبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنسى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علما نغزى بالخير ونخفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منهم وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرق اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا أدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته